interview di sini buat key speaker kita hari ini sama teman-teman semua. Seperti yang udah dilihat di depan, topik hari ini kita bakal membicarain tentang fashion. Jadi hari ini kita bakal ngebicarain tentang fashion, tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan hari ini, mungkin kita perkenalan dulu siapa-siapa yang udah duduk di depan. Kita mulai dari anak-anak Surabaya Fashion kan dulu mungkin. Perkenalkan siapa dan dari mana, apa yang udah ini berdiri ya? Ya boleh. Gak mau, mau duduk juga gak apa-apa. Gak apa. Tapi berdiri juga. Santai aja. Kami berempat, jadi dari kanan, dari ujung sana nih, ini yang baju merah namanya Putri, ini Eca, saya Kiza, ini Marsa. Nah, kami berempat itu dari Surabaya Fashion Carnival. Ini adalah sebuah fashion blog yang meliput tentang perkembangan fashion di Surabaya. Jadi intinya seperti itu. Nanti tentang apa saja yang setelah kami kerjakan itu bakal kita paparkan di video. Dan saya selain anggota dari Surabaya Fashion Carnival, saya membawa di sini membawakan Kimilata, yaitu brand aksesoris handmade yang saya produksi. Halo, kita berdua dari Fry, saya Andeni Rahayu di Banyuwangi. Kalau saya tanya, jadi kita berdua dari Fry yaitu label dari segi wear untuk pakaian wanita. Jadi kita baru dari Februari 2011 ini. Untuk sekarang sih kita penjualannya masih lewat online dan kita available di Gandik Store juga. Jadi kalau untuk lebih tahunya, lebih tahu lebih jelasnya mungkin bisa lihat Facebook atau Twitter. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alex dari Ore Premium Store atau Adrek Enterprise. Kita juga punya in-house label namanya All The Things Abda. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Selamat sore semua. Saya Nenek. Oma, sobat adik Anda semua. Saya Arani Widabdo dari Arfa School of Fashion. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu bahwa Arfa School of Fashion adalah salah satu sekolah fashion di Surabaya. Bersama saya ada Mas Emran Nawawi. Kami berdua dari tim Research and Development Arfa. Supaya nanti ngomongnya lebih nyambung ya kalau dengan yang muda. Ya, halo malam. Malam. Saya Emran, biasa dipanggil Bang Wawi. Saya mendampingi Ibu Ari untuk di education consultant. Jadi untuk murid-murid yang bingung dengan tujuan belajarnya mereka, mereka larinya ke saya. Kalau di luar dari Arfa, saya pengamat fashion di Jawa Pos, juga desainer baju muslim pria untuk di satu brand di Indonesia, dan ada aktivitas sendiri di Bali untuk fashion juga. Mungkin ada yang ingat Fashion Police? Oh. Salah satu fashion policy-nya Jawa Pos. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Saya Aya dari Tempat Biasa, konsep thrift store. Kita bergerak di bidang fashion juga, cuman lebih ke recycle. Kita jualan baju bekas. Oh, pesannya gitu ya. Tapi beberapa di sini juga ada yang udah pernah belanja saya. Mungkin nanti mau belanja lagi nih. Aja mungkin banyak yang masih belum ngeh seperti apa sih House of Laksmi itu seperti apa, terus kegiatannya Surabaya Fashion Carnival itu seperti apa. Mungkin kita bisa lihat tampilannya di slide dulu, mulai dari Surabaya Bandung Ki dulu mungkin Laksminya. Dari si kebaya casual sampai kebaya wedding. Apa karyanya dibuat untuk yang made to order atau? Kebetulan kita semua customize sih. Customize semua. Hmm. Jadi ini salah satu koleksi kami. Anak-anak Surabaya Fashion Carnival bisa menjelaskan apa aja yang udah dibikin selama kalian mendirikan Surabaya Fashion Carnival. Saya portofolionya tuh di video sih gimana? Oh ya, boleh. Kalau mau video atau kalau boleh, boleh. Dari tahun ke tahun. Mulainya dari 2008 sih. Jadi kita memulai bikin Surabaya Fashion Carnival ini pas tahun 2008. Itu di saat kita habis lulus SMA, terus bingung mau ngapain ya pas nunggu pengumuman apa kelulusan itu. Jadi kita iseng-iseng bikin blog. Fashion reviewnya. Hmm. Di fashion event. Yang terakhir kita ngeliput tadi itu. Sentro dan Surabaya. Ini tentang fashion label, yang ada mereknya Mas Alex sama Mbak Dewi juga. Ini tentang terusin. Ini kita yang lain sih. People mungkin ya, people. Ini project offline, jadi kita bikin garage sale yang udah jalan 2 kali. Yang kedua, yang terakhir kemarin berkolaborasi sama majalah Provok sama teman-teman dari anak African Air Conditioner bikin Longest Afternoon. Terus ini pas kita kolaborasi sama Garlic tahun 2008 ya. Mbak, di depan Mbak Tonggo. Ya, ini waktu kita di interview sama Tambor. Beneran deh, Mbak. Halal. Tonggo. Ya, jadi gitu sih portofolio kita yang udah kita buat sama sedikit pertanyaan dikit mungkin kayak tadi yang ada fashion street apa segala macam itu dokumentasi style kalian sendiri atau kalian kayak semacam style hunting kemana-mana gitu? Kita hunting. Jadi mulai dari pertama tuh 2008 kan, jadi kita pertama cari tahu event apa nih yang ada di Surabaya. Nah, langsung kita menuju ke tempat itu, langsung kita hunting. Jadi kita milih style yang kira-kira kita suka, terus unik, dan dia beda, unik dari yang tadi katanya kolaborasi itu dalam bentuk apa, mungkin bisa dijelasin? Ya, jadi yang di Garlic tadi kita kolaborasinya dalam bentuk kita jadi fashion stylist ya. Stylist, habis itu yang kedua locker keeper kita jadi pengonsep acaranya juga. Acara. Terus yang di yang ada cangkruk itu pas kita sharing ya kayak gini modelnya, jadi kita sharing tentang ide kita bareng teman anak Bandung. Anak Bandung, Jong Arsitek, Folk Magazine. tadi saya sempat lihat di slide itu ada yang termasuk offline project atau apa ya tadi ya, yang ada beberapa image dari step dari all the things I've done itu. Oh, iya. Keterlibatannya apa mungkin mempromosikan brand sendiri. Terus selain itu kita juga interview ke mereka, jadi konsepnya apa sih brand kalian ini, terus bisa tolong jelaskan nggak kira-kira tentang apa nih konsepnya kali ini gitu, karakternya apa gitu. Jadi kita pengen apa ya, pengen biar orang-orang ini tahu gitu loh, kalau memberi info kalau ternyata ada brand yang kayak gini gitu, kayak gitu. Nah, dari diantara kalian ini kan ada beberapa yang udah bikin label sendiri ya, contohnya kayak si ini Tanya udah bikin Kilimata. Oh ya, sorry, udah bikin Kilimata. Nah, mungkin bisa ditunjukin ada slide nya. Iya, jadi aku kumpulin forum itu di dalam folder gitu sih. Folder cat. Jadi Kimilata ini sebetulnya baru saya baking sih, barusan sekitar bulan Mei launching koleksi pertama. Terus kita udah ngeluarin 3 koleksi. Yang pertama itu judulnya Cipta Playground. Ini lagi dicariin foto-fotonya. Di foto-nya mana, Masa? Kimilata. Mungkin bisa diceritain gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba kepikiran untuk bikin Kimilata gitu? Inspirasinya dari mana? Terus apakah ada background untuk mendesain mungkin? Kalau background untuk mendesain sih, saya emang suka lihat-lihat fashion blog gitu aja sih. Tapi pada dasarnya saya suka handcrafting, jadi saya suka bikin kalung sendiri, suka bikin gelang sendiri sampai di rumah. Ini semuanya handmade dari? Iya, handmade. Jadi saya buat. Terus jadi kebetulan karena udah banyak koleksinya, terus saya sering pakai ke kampus pada waktu itu, dan ketika saya pakai ternyata banyak teman-teman yang suka. Terus sejak itu saya kepikiran untuk menjual brand saya sendiri. Nah, ini salah satu koleksi pertama dari koleksi Cipta Playground. Jadi Kimilata ini sendiri itu sebuah karakter yang saya ciptakan, jadi ya anggap aja ikon dari brand saya gitulah. Dia ini suka traveling ke luar negeri, dan tiap tujuan travelnya itu berbeda-beda tergantung dari koleksinya. Jadi tiap muncul koleksi baru dia punya tujuan travel yang berbeda, jadi tiap koleksi ada ceritanya sendiri. Nah, di folder yang lain juga ada foto-foto yang lain juga. Ini koleksi yang kedua, judulnya sama, Cipta Playground, tapi dengan warna yang berbeda. Saya bikin dream catcher ini karena memang saya suka bikin dream catcher sih. Mungkin untuk yang langganan Jawa Pos pernah melihat interview saya di situ, jadi saya punya koleksi banyak dream catcher gitu. Jadi untuk koleksi pertama saya bikin dream catcher dengan banyak warna seperti itu. Tapi untuk koleksi selanjutnya mungkin beda model lagi, bukan dream catcher. Terus selain bikin produk, saya juga pernah, oh ya, ini packagingnya dari produk. Jadi tiap beli produk saya dapat. Berjualan online, saya juga pernah bikin diajak oleh pihak Hotel Majapahit untuk membuat brand workshop, yaitu How to Make a Dream Catcher. Jadi di situ saya mengajar dan sharing bagaimana cara membuat dream catcher. juga saya ada booknya juga. Mungkin untuk berikutnya ada anak-anak dari Fry bisa menceritakan. Simple, basic, dan wearable. Jadi baju-baju itu bisa di mix and match dengan segala macam gaya. Kita bulan Oktober kemarin kita kolaborasi dengan brand The Continue Enigma. Mungkin bisa dilihat. Featuring atasannya, kita yang bagian bawahnya trousers dan rok ini. Dan kita promo memang untuk pemasarannya kita memang lewat online. Kita gerakan lewat online paling besar. Dan kita tuh gak hanya sekedar istilahnya promo aja ya. Kita juga ingin mengedukasi para viewers di online itu. Kita di Twitter dan Facebook kita punya beberapa artikel. Ada how to wear, get the look, dan salah satunya kita punya yang namanya Inspired by You. Mungkin bisa dibuka Facebooknya, karena saya ya itunya dari situ punya. www.facebook.com/frystore. Nah, itu ada beberapa. Jadi Inspired by You ini kita istilahnya meliput ya, mereview anak-anak original ordinary girl maksud saya, yang mereka mempunyai style yang unik, dibandingkan dengan mereka lebih berani untuk mengekspresikan secara mereka. Di sini maksud kita ingin mengedukasi orang-orang bahwa bahwa sangatlah penting untuk berani menunjukkan karaktermu sendiri. Kemudian ini juga muse-nya dia dalam fashion, kemudian apa yang biasanya menginspirasi dia seperti itu, dan harapannya sih orang yang membaca Inspire Bayu ini menjadi terinspirasi bahwa mereka sebetulnya tidak perlu malu untuk menunjukkan karakter diri mereka yang aslinya seperti itu. Ini anak-anak saya ini mencari apa yang tadi, yang anak-anak yang inspiratif tadi itu mencari sendiri atau bagaimana? Mencari sendiri. Mencari dari mana mungkin? Sudah ada 12 Inspired by You, dan untuk selanjutnya akan ada Inspired by You selanjutnya. Kemudian mungkin ini kan sudah ada 12 tokoh ya istilahnya. Kita bakal kumpulin sampai seenggaknya 20 Inspired by You, nanti kita akan bentuk suatu perkumpulan dari situ. Nah, nanti mungkin itu mungkin bisa bikin acara yang bersifat itu tadi menginspirasi dan mengedukasi tentang fashion di Surabaya. Mungkin berikutnya bisa boleh, saya dari situ ya, kelihatan di sini. Lu capek lehernya Mas Alex. Iya. Saya ingat. Thank you. Jadi sedikit cerita mengenai All Things Abden. All Things Abden berdiri 5 tahun yang lalu. Sebenarnya mulainya dari pas saya sama pacar saya yang sekarang menjadi istri saya itu dulu pacaran. Jadi, karena dia sekolah fashion di Singapura, di Raffles Institute, terus saya sering apel ke sana beberapa kali. Akhirnya kita melihat apa namanya fenomena fashion di sana menarik ya gitu kan. Boleh juga nih kita bikin-bikin lucu-lucuan di Surabaya. Akhirnya pada waktu itu kita merilis collection pertama kita yang sebenarnya bukan collection karena itu cuman ada 4 baju. Semuanya knitwear, rajut. Kita produksi di Surabaya. Pabrika sayangnya udah tutup padahal mereka impor ke apa namanya Jepang segala macam. Ada di Surabaya. Jadi knitwear gitu, rajut-rajut. Jualannya pada waktu itu sih sambil Dewi, sambil istri saya sekolah. Jadi dia sambil drafting sekolah, terus baju-bajunya ditaruh di mejanya dia, terus laku, terus tiba-tiba dibeli sama orang MTV dan segala macam. Jadi waktu itu kita sempat ada kontrak sama MTV segala macam, padahal mulainya dari iseng-iseng. Terus pas Dewi pulang ke Surabaya, boleh juga nih diseriusin hubungan kita. Akhirnya menikah lah saya sama istri saya, dan akhirnya ya lahirlah anak pertama kami. Sekarang udah lahir yang kedua, ini yang anak pertama kami nih, All Things Abden. Yang ini collection fall winter, udah 3 collection, ini collection ketiga. Konsepnya ya bohemian. Terus baju-bajunya bohemian. Mudah-mudahan jelas. Sampai dengan saat ini All the Things Abden ada di lumayan banyak kota, ada di 2 negara, akan 3. Jadi kita ada di Jakarta di Goods Department Plaza Indonesia, terus ada di Surabaya di Ore Premium Store, di toko kita sendiri. Terus di Bandung ada di Pop Shop, Jakarta satu lagi Jakarta tuh sorry, ada Tribute Store, terus kemudian di Bali ada Eleven Store. Kalau Singapura ada di Black Market, di Orchard. Yang mau datang ini besok nih di Melbourne, mudah-mudahan tahun depan 2012. Jadi ini fall winter. Terus ini koleksi kita yang terakhir, yang spring summer kemarin. Next. Ini yang fall winter kita kerjainnya sama Marsha. Marsha banget makanya. Ini yang spring summer. Jadi All the Things Abden sendiri itu memang kita kalau dilihat sama teman-teman di sana bentuknya basic-basic ya. Sebenarnya basic, sangat basic. Cuman kita pengen memberi sentuhan apa ya? Kalau celana ya celana panjang biasa, bukan celana panjang yang bentuknya aneh atau gimana-gimana. Enggak, celana panjang biasa, cuman kita pengen setiap desain kita berikan sentuhan details. Dan detailnya kita mau sempurna. Makanya kita berfokus di situ gitu kan. Seperti kalian lihat juga photoshoot kita juga sangat serius. Maksudnya kayak model, pemilihan model juga kita juga sangat-sangat selektif. Terus kalau tes ya seperti inilah tes kita gitu. Jadi memang tidak umum, cuman ya kita harap orang-orang juga mulai bisa menerima sesuatu yang beda, apalagi kalau dari Surabaya. Dan kita harapan kita memang kita kayak di Jakarta atau di Singapura atau di Bali kan dikira kan brand kita kan, oh ini brand Jakarta ya atau brand Bandung. Cuman kita yang kayak proudly says ya kita dari Surabaya, dari daerah dalam tanda. Sama kemarin seru banget kita foto di sebuah villa yang dibangun di tahun 50-an. Semua furniturnya masih original, dulunya punya orang Swiss. Terus ya kita jatuh cinta sama villa ini, makanya kita bikin photoshoot di sini. Kita juga suka ini apa namanya, kita memberikan selalu memberikan sentuhan-sentuhan saya sama Dewi juga suka arsitektural heritage gitu. Jadi gedung-gedung lama, gedung-gedung kuno itu mempengaruhi desain kita banget gitu. Saya sendiri walaupun tidak punya core edukasi di fashion, cuman saya suka banget gitu fashion. fashion. Dan selama kurang lebih 11 tahun ini saya berbisnis di garment. Ya alhamdulillah belajar banyak, terutama dari Dewi yang dia notabene benar-benar sekolah di situ, jadi saya tahu banyak. Saya menantikan untuk belajar lebih banyak dari Bu Ariani nanti. Mungkin saya diberi kesempatan lagi untuk apa namanya, ada waktu untuk sekolah lagi, ya saya pengen. Nah, ini agak brutal sih, cuman ya mudah-mudahan sih dinilainya artistik ya. Kita juga pengen bikin lookbook kayak teman-teman kita lain yang di apa, kayak di Jakarta, di Bandung, segala macam. Kita pengennya beda dari mereka gitu. Kita pengen tunjukkan bahwa Surabaya itu beda tapi in a lovely way. Jadi in a fashionably way. Jadi seperti yang kalian lihat itu tadi, yaitu kita pengen tonjolin itu. Jadi Surabaya ini bisa jadi referensinya beda, sangat berbeda jauh sama Jakarta sama Bandung. Cuman dengan adanya kita beda gitu kan, dengan adanya pasar gembol, dengan adanya pasar kapasan, dengan adanya apa namanya, Jalan Ahmad Yani, KBS yang hewannya mati semua itu, jadi buat kita itu inspiratif gitu. Itu nggak dipunya oleh kota-kota lain. Jadi ya, seperti inilah karakter Surabaya menurut saya sama Dewi untuk All the Things Abden gitu. Kebetulan saya nggak bawa terlalu banyak apa, nggak banyak materi untuk yang ore. Mungkin next time kita kalau misalnya ada forum lagi kita bisa bicara khusus mengenai ore. Cuman kalau konteks fashion, kalau saya pikir sih saya lebih baik untuk bawa All the Things. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali Mas moderator. Nanti aja dulu kali ya. Nanti ya. Kita semua ke permisi. Mungkin PowerPoint saya kurang padat ya, karena saya juga masih meraba-raba apa yang mau ditanyakan. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Linarta. Kemudian PowerPoint ini saya buat sendiri karena saya banyak mengajar dan saya nggak mungkin atau nggak enak kalau dibuatkan orang lain. Jadi maaf, modelnya kuno kali ya, nggak secanggih anak-anak. Ya. Yang di depan ini hanya salah satu contoh foto yang dari graduation kemarin. Ini adalah satu garis tren untuk spring summer 2012. Tentu saja kami tidak membuat tren sendiri. Kami ikut di dalam arus besar tren internasional dan itu didapat dari sebuah lembaga tren forecasting. Tapi saya tidak bawa gambarnya. Saya karena sibuk sekali masih hari ini saya lupa membawa buku tahunan, tapi saya berjanji Linarta punya satu kemarin, saya akan bawa. Nah, ini hanya salah satu gambar yang saya comot aja dari buku. Ini adalah Pattern Nation, di mana yaitu tadi salah satu tren dari Spring Summer 2012 yang inspirasinya itu lebih ke dunia timur, tetapi lebih ke Afrika yang bukan tribal begitu. Ada 4 garis tren sebenarnya. Next. Ya, ini Arfa. Gedungnya kecil. Kemarin ada tamu dari Lasal, Singapura, dan kayaknya dia shock melihat gedung kami karena dapat, mungkin Mas Alex tahu yang Lasal yang di McNally Street, bangunannya besar, futuristik sekali. Dia shock melihat kami, tapi mereka ingin bekerja sama karena kami di dalam tempat yang kecil itu sudah cukup established. Next. Mungkin ini berikutnya visi misi dilompat aja, mungkin nggak terlalu penting untuk di sini. Lewat aja. Ya, lewat aja. Nah, ini yang sering kali ditanyakan. Kalau mau masuk sekolah fashion untuk di Surabaya atau di Indonesia, ada banyak kendala. Yang pertama terutama untuk pria. Orang tua keberatan. Dia takut anaknya berubah jadi nggak lurus. Berubah orientasi, ya. Nggak lurus. Yang kedua, sekolah kami dan saya kira beberapa sekolah yang di sini, kecuali tahun terakhir ini, itu tidak memberi gelar. Dan semua anak Indonesia seperti kalian kayaknya perlu gelar paling sedikit untuk undangan pernikahan, betul? Kalau nggak ada, kalau nggak ada gelarnya undangan pernikahan kurang keren gitu ya. Jadi itu kendalanya. Tetapi sebenarnya ada banyak yang bertanya, saya ini berbakat atau tidak? Jawabannya seringkali yang merasa bisa menggambar dengan baik merasa berbakat. Sebenarnya bakat menjahit atau bakat menggambar sangat menolong, tetapi itu bukan segalanya. Yang lebih penting adalah next. Nah, yang lebih penting adalah bakat untuk riset. Seperti saya tadi suka sekali melihat karya-karya dari Mas Alex dengan istrinya, di mana konsep itu benar-benar kuat. Dan itu adalah salah satu terus terang kesulitan kami, membuat siswa itu riset itu agak sulit. Tidak semua punya panggilan untuk riset, punya ketekunan, tetapi ini bakat yang diinginkan. Harus rajin riset, harus bisa riset supaya bisa menghasilkan varian-varian baru dari busana. Seperti kata Mas Alex tadi, celananya celana biasa, bukan celana yang aneh-aneh atau suatu bentuk baju yang belum ada di dunia. Celana bukan, tidak bisa disebut celana, tidak bisa disebut kemeja, tidak bisa disebut rok, tidak bisa disebut blus, terus apa dong? Jadi yang dimaksud adalah harus menciptakan atau menghasilkan varian-varian baru dari busana dan kontekstual. Artinya sesuai dengan masa sekarang. Inspirasinya bisa datang dari mana saja, dari zaman Rokoko atau mungkin dari Mesir kuno dan seterusnya, tetapi harus kontekstual. Next. Ya, ini contohnya. Tahun ini dari 36 graduate yang baru, enggak ada satupun cowok. Cowok itu di Arfa benar-benar langka. Tahun depan kita saya dapat paling ganteng di sana. Kita punya yang siswa semester 1 ada 3 cowok, itu dieman-eman guru-guru saya pesani, pertahankan supaya kita punya lagi desainer cowok. Ini salah satu, kalau tadi pattern nation, jadi ini semua siswa ini membuat garis tren yang lain, ikonografi. Next. Ya, jadi fashion design itu fun, ya. Kelasnya teori, kalau pada teori mereka bisa menghadap depan, tapi kalau praktek dan lain-lain mereka bisa santai, apa berhadapan, omong-omong boleh, melihat karya temannya ngerepek boleh, tidak mungkin ngerepek karena kalau tugasnya satu, katakan aja desain busana malam dengan inspirasi Mesir kuno. Ada 20 siswa, semua karyanya harus berlainan. Ya, jadi ngerepek percuma. Tapi dia akan banyak melihat karya temannya dan seringkali berpikir, "Ah iya, dia berpikir ke situ ya. Saya pasti lebih baik." Ngerepek boleh enggak? Boleh kalau menghasilkan karya lebih baik. Kalau sudah ngerepek hasilnya lebih jelek, ya parah, ya. Oke. Ya, ini tadi yang ditanyakan, apa konten pendidikan? Ini yang ditanyakan Linarta lewat email. Oke, next. Ya, ini hanya sekedar, nggak mungkin dibaca semua. Jadi program kami adalah one year program, program 1 tahun, semester 1 itu ada 115 session, 290 jam yang terstruktur. Yang tidak terstruktur bisa 2 kali lipat. Artinya yang terstruktur itu yang dilakukan di dalam kelas atau di dalam lab. Yang tidak terstruktur berarti pekerjaan rumahnya. Pekerjaan rumahnya pasti banyak. Kalau Mas Alex pasti tahu, anak-anak itu tidurnya malam sekali, lembur-lembur terus. Next. Semester 2 lebih lama karena kami masukkan internship selama 1 bulan di designer. Next. Nah, karya akhirnya seperti yang kemarin diperagakan, dan menurut Mas Imran, saya malah belum sempat lihat Jawa Pos, itu ada di Jawa Pos, itu ada 27 session khusus untuk pembimbingan karya akhir setelah trend forecaster itu keluar. Jadi biasanya mulai November, seperti ini bulan depan, mulai November kita akan mendapat kiriman trend untuk spring summer 2013. Terus sampai mungkin Februari atau Maret, nah itu lalu diluncurkan ke siswa untuk show Oktober 2012 yang isinya adalah 2013. Spring Summer 2013. Next. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Fokus kurikulumnya, next. Itu gambarnya saya comot dari internet. Ya, bisa apa? Bisa mendesain, bisa menjahit, dan bisa menjual. Tetapi pengertian mendesain seringkali seperti yang terjadi, yang merasa bisa menggambar itu bisa mendesain. Menggambar itu bukan mendesain, kita semua tahu. Ya. Dan mendesain itu juga harus tadi bisa menyusun konsepnya dulu dari riset, kemudian bikin koleksi, dan seterusnya. Bisa menjahit itu bukan berarti bisa menjalankan mesin jahit, tetapi dia harus tahu tekstil, pemilihan bahan, perawatannya, konstruksinya, interlining, interlining itu apa, kain, kain keras yang dimasukkan ke dalamnya, dan seterusnya. Dan tentu bisa menjual target pasar seperti karya Mas Alex tadi, target pasarnya agak berbeda dengan sebagian siswa atau alumnus Arfa. Alumnus Arfa melihat uang itu di private order, Mas. Terutama bridal. Jadi banyak sekali mereka masuk ke pasar bridal, apakah kebaya atau gaun internasional dan private order. Artinya begini, orang Surabaya ini jarang punya kesempatan untuk show off. Show off itu bukan anak-anak ya, yang lebih dewasa ini ya. Show off itu hanya bisa di pesta pernikahan. Ya, tidak ada pameran lukisan yang datang selebritis, enggak ada ya. Peluncuran produk juga jarang sekali. Pesta-pesta di konsulat juga enggak banyak. Kapan mau show off? Hanya pada pesta pernikahan. Nah, justru baju pesta itu adalah lahan mereka yang luar biasa. Satu orang bisa dengan mudah mengeluarkan uang. Kalau levelnya di bawah 10 juta, mereka pesan di Surabaya. Tapi kalau mantu sendiri, maksudnya anaknya yang nikah, mereka bisa pesan ke Jakarta, ke Sally Kuswanto dan lain-lain, kisarannya 30 juta. Nah, itu adalah lahan. Jadi dari pihak kami juga enggak bisa memaksa untuk segera masuk ke industri. Mengapa? Kan uangnya di situ. Ya, kita enggak bisa artinya bilang, "Ah, kamu masuk ke industri aja." Meskipun menurut majalah SWA yang terakhir itu, terakhir atau bulan lalu ya, bahwa kontribusi busana di dalam industri kreatif tuh paling tinggi. Tapi di Surabaya duitnya di situ. Kita kan enggak bisa dengan mengatakan terlalu idealis, enggak bisa. Ya, jadi di sini kebanyakan alumnus masih masuk ke private order. Next. Tapi pasti mereka tahu target pasarnya. Nah, untuk mencapai tadi belajarnya apa? Itu apa namanya? Core subjeknya itu adalah core subjek ya. Itu adalah fashion design dengan pattern making. Kembali tadi ada banyak aspek ya. Pattern making juga ada banyak aspek, ada draping. Draping itu membuat pola langsung di patung. Supporting subjeknya ada banyak. Kemudian ada komputer, itu untuk membuat pola nanti untuk garment industry. Kemudian ya textile knowledge, ini biasanya Mas Imran atau saya yang memberikan, dan seterusnya, termasuk personal development. Ada banyak desainer tidak bisa memasarkan karyanya karena tidak bisa apa, marketing dirinya sendiri. Self marketingnya enggak kuat. Ya. Next. Ya, ini adalah profesi yang bisa dikerjakan atau terbuka bagi orang yang pendidikan fashion. Tentu tidak semua di Arfa, tidak semua Arfa itu tidak atau belum mencetak untuk fashion merchandising, kemudian fashion journalism belum ya, fashion stylist pasti, fotografer kami nggak punya sekolah fashion, nggak punya sekolah fotografi, nggak punya kelas fotografi, prediction and forecasting pasti tidak, karena itu suatu ilmu yang lebih ke riset ya. Saya selalu membayangkan kalau seandainya saya terlalu cepat lahir gitu, sekarang udah keburu tua. Tapi kalau saya muda, saya suka di predict ya, trend forecasting, saya suka. Harus kerja di lembaga yang besar. Nah, ini perkembangan fashion. Saya suka sekali melihat tadi anak-anak yang dari fashion apa karnival dan seterusnya, target pasarnya tertentu. Tetapi menurut kami begini, target pasar itu ada dibagi garis vertikal ya dan garis horizontal. Mungkin Mas Imran ya, bisa menjelaskan. Sekalian mau sharing juga gitu, cepat kita diskusi di tim risetnya, kita membahas dari A to Z tentang fashion gitu. Jadi maka tadi aku, saya berdua Ibu Ari gak kecewa kok kita gak tahu ada fashion carnival di Surabaya gitu, karena itu adalah bagian yang sangat berkaitan. Atau tadi kami balik pertanyaannya, apa kalian gak pernah tahu kami gitu. Nah ini dua hal yang harus dia ketemu seperti ini, baik banget ini tuh ketemu. Karena kalian bilang fashion carnival, kita baru ngeriset ya 2 minggu lalu tentang street styling. Street styling itu is bunch, banyak banget gitu. Saya pernah pakai baju punk, saya pernah pakai anting banyak, saya pernah bergaya street styling ala punk, saya juga pernah jadi anak moge, saya, I love boots, I love jacket gitu. Saya pernah jadi anak pantai, 10 tahun saya tinggal di Bali, saya the beach boy gitu. Karena saya suka fashion, saya dalemin itu. Jadi pada saat kalian bilang fashion carnival, that's what we missing gitu. Yang kami hilang tuh di situ. Apa kalian nggak kenal kami atau kami yang nggak kenal kalian? Itu problemnya. Jadi ini memang penting. Mungkin next time saran saya undang media. Jadi ini harus disosialisasikan gitu. Karena saya lagi mengedukasi orang media untuk bicara fashion sebenarnya dalam tulisan mereka di koran. Gitu. Saya kecewa pertama saya datang Surabaya, hah tulisan fashion seperti ini gitu. Mereka cuma dapat copy paste dari press release. Itu pun sering salah. Oke, saya kembali ke masalah target market di Surabaya. Mas Alex sudah menggambarkan target, dia menciptakan satu target market. Tapi kita harus buat secara global, yang sangat penting. Mbak, siapa yang buat dream catcher? Lama-kelamaan kamu akan harus bergeser ke kebutuhan market yang sebenarnya. Saat ini kamu kebutuhan idealis gitu. Jadi itu yang harus kita lihat. Saya bagi ada 3 garis vertikal. 3 garis horizontal. Kita mulai dari 3 garis vertikal. Saya harap imajinasinya sama ya. Garis lurus begini. Kita mulai dari Surabaya ini adalah pintu gerbang. 1, 2, 3. Yang ketiga adalah orang Surabaya. Kita belum sebut etnisnya, kita sebut aja orang Surabaya. Yang pertama adalah orang yang datang, baik dari Manado, dari Bali, dari Jawa Tengah, dari mana, yang masuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah jadi ibu kota negara. Jadi Surabaya adalah kota keduanya Indonesia. Jadi dia adalah pintu gerbang. Dan pintu yang paling ujung adalah pintu keluar, yang mana ini akan membawa influence orang tentang Surabaya. Seperti harapannya Mas Alex, bahwa ini baju gue dari Surabaya gitu. Ini market yang harus, yang ada sekarang. Jadi kalau kita tanya target marketnya apa sih gitu. Ini kita harus lihat dulu 3 ini. Mau yang datang, urbanis seperti saya gitu. Atau mau yang Surabayanis, yang seperti kalian yang asli sini. Atau untuk orang yang akan keluar gitu. Misalnya anak-anak kita nanti akan keluar dari Surabaya untuk hidup di negara lain. Perhatikan itu. Yang berikutnya adalah target market yang berdasarkan horizontal, yang lebih cenderung ke kehidupan sosial, ekonomi, lifestyle, budaya, politik, lifestyle. Ini gitu. Pada saat, ya maaf lagi saya agak kritik sedikit, pada saat kalian bangga dengan, oh gue bikin ini. Untuk mana dulu? Mungkin untuk komunitas kecil. Kasus penjualan di online kan sudah jadi bermasalah karena kualitas gitu. Kenapa? Pada notabene-nya orang cari harga murah di online, bukan kualitas baik. Hati-hati gitu. Karena ini juga kami riset. Jadi orang, teman saya, jaket lu bagus. Oh iya, gue beli di online berapa? 76.000. Hah? Jaket 76.000? Karena mereka enggak tahu proses produksi. Itu sistemnya kuota, beli kain bal-balan gitu kan, dipotong dengan cara cepat, dijahit dengan cara cepat, color bagus, masuk ke tren. Look okay, tok di foto sempurna, everybody's love it. Tapi begitu terima, oh man, gitu kan, begitu dijahit pakai mesin cuci dan kecepatan tinggi, wow, robek, luntur atau apa. Be careful, gitu. Nah ini target market yang harus kita perhitungkan. Kalau akhirnya target market itu kita berharap di level yang paling tinggi, ekonomi tinggi, gak mungkin rich. Once in a while, gitu. Orang yang mau pakai baju seperti itu, ya maaf, di sini ada yang apa? Baju bekas gitu. Saya pencinta juga baju bekas. Baju kakek saya masih ada di lemari saya. Tarik sana. Yang berikutnya adalah level tengah. Jadi setelah level vertikal dan horizontal ditemukan, kita akan ketemu kotak-kotak itu. Kotak pendatang ekonomi tinggi ada. Kotak yang mau keluar dari Surabaya dengan ekonomi tinggi ada. Kotak pendatang ekonomi tengah ada. Kotak pendatang yang mau keluar di ekonomi tengah ada. Jadi kalau kita lihat dari vertikal dan horizontal, puzzle-nya seperti itu, seperti catur Jawa. Silang bulat, silang bulat, silang bulat. Jadi itu kan tiga garis vertikal, tiga garis horizontal. Nah itu aja mapping yang paling sederhana, yang bisa kita lihat. Mau kemana kita? mau jual kemana. Mas Alex base-nya di Surabaya fine, tapi dia punya akan punya tiga negara untuk dia exploring gitu. Dan di sana pun punya masalah yang sama, masalah ekonomi mana. Kenapa pada saat dia buka di Plaza Senayan, well too bad, dia juga harus punya duit banyak. Dia punya duit banyak, bukan hanya sekedar bajunya konsepnya bagus, duitnya murah, enggak. Dia juga punya itu. Jadi angka satu t-shirt, satu shirtnya dia 600.000 atau 1.200.000 itu dengan eksplorasi yang tepat gitu. Perhitungan itu. Jadi ada di ekonomi yang mana. Cuman kan kita enggak bisa pungkirin bahwa kita juga bersaing sama brand yang saat ini namanya sangat booming, MG, MNG, Mango gitu kan. Terus Zara ya, kita enggak pungkirin mereka marketnya banyak, luas gitu, luas. Hingga akhirnya dipalsuin. Mas, nanti kalau dipalsuin harus bangga. Berarti marketnya udah luas. Ya, itu gambaran-gambaran mapping market yang harus kita pelajarin juga. Jadi setelah itu educate kita tentang produk kita ke orang-orang itu sangat gampang. Sangat gampang. Contoh, baju hamil, gampang banget educate-nya pada saat kita tahu marketnya baju hamil. Gitu. Tapi baju hamil yang mana dulu gitu. Baju hamil orang orang yang high fashion gitu, dia mau bahannya sifon sutra. Panjangnya jangan lebih dari lutut gitu. Karena dia mau pakai sepatu wedges yang tinggi, dia mau pakai legging yang pakai wool, dia mau wah sama gua mau carry Louis Vuitton bag gitu. Tapi bayangkan gitu, orang yang butuh baju looknya sama gitu. Aku pakai katun aja, katun Paris kan murah gitu kan. Katun Paris murah, adem, panjangin dikit lah enggak enak lihat tetangga. Yang seperti itu. Itu market gitu. Itu yang harus kita perhitungin. Baru di balik itu ada susunan harga, promosi, tanggung jawab kita sampai cara merawat baju itu sendiri. Tadi Mas Alek juga bilang bahwa untuk detail dia harus sempurna. Nah, di situ kata sempurnanya dia kan kita enggak tahu barometer di market seperti apa, gitu kan. Itu juga satu pertanyaan. Tapi kalau dia bisa ngebuat kata sempurna itu benar-benar sempurna, percaya saya, t-shirt putih dengan kata sempurna yang dia maksud harganya bisa 3 juta. Believe it or not, gitu. Nah itu, kita harus belajar mapping itu nantinya. Ya teman-teman, mungkin yang mau mulai tentang fashion business, ya lucky for me because aku juga ngajar di LaSalle College Surabaya untuk fashion business. Jadi bukan fashion design, kalau di Arva saya fashion design, tapi kalau di LaSalle College saya fashion business. Dan saya pegangnya tentang mempelajari customer behavior. Saya mempelajari memberi pelajaran tentang visual presentation, gimana cara mempresentasikan sesuatu. I love yang Mas Alex buat gitu. I love Mas, sampai saya bilang, "Bu, that's the perfect decay." Konsepnya Mas Alex itu perfect decay. Perfect decay itu sesuatu yang old, yang tua, yang rusty, tapi dia buat perfectnya gitu. Maka dia bisa masukin ke pasar sekarang dan ada kelasnya. Oke. Okay, okay, itu dari saya. Terima kasih. Ya ini hanya bayangan bahwa market itu banyak ya. Yang bawah itu saya ambil dari foto di internet Garlic. Ada orang belanjanya di Pasar Atom ya, dan itu marketnya cukup besar. Kemudian next, ada yang belanjanya di Matahari. Ada juga pasar terbuka besar untuk baju muslim termasuk baju anak ya, seperti Dennis. Dennisnya Bu Cici, saya dengar punya 2.000 penjahit. Iya. 2.000 penjahit. Meskipun di sub ya, disubkan. Jadi tidak semuanya di dalam dan satu atap. Sistemnya udah multi level seperti Tupperware dan Paris. Sophie Martin. Ya. Jadi target pasar itu sangat beragam-ragam. Untuk target yang tadi saya katakan, target tertentu di mana orang membuatkan private order, Surabaya itu follower, dan itu berat sekali. Untuk kami terus terang berat sekali. Di satu sisi duitnya di situ, di satu sisi kami tidak ingin hanya mendesain follower. Contohnya begini, kalau satu pengantin busana barat ya, bukan muslim, satu pengantin pakai strapless, semua pengantin di Surabaya pakai strapless. Mungkin kalau ada undangan yang bukan Jawa atau bukan muslim, pakai strapless semua, enggak peduli bentuk tubuhnya, enggak peduli. Karena kalau tidak pakai strapless enggak ngetren. Itu follower. Ciri dari follower adalah tidak mau berbeda. Ya. Ciri dari pemuka mode adalah ingin sesuatu yang berbeda. seorang yang sangat mencintai fashion dan ngerti fashion, kalau semua pengantin pakai strapless, dia pasti nggak akan pilih strapless. Karena seperti saya, misalkan undangan satu tahun pengantin, katakan 10, ya 10 pengantin, si A sampai si siapa gitu. Kalau saya ditanya, masih ingat baju yang dipakai si D? Saya nggak ingat, semua sama. Semua adalah strapless dengan muatan kristal yang seabrek-abreknya. Ya, itu adalah ciri kota yang seperti kita ini, follower. Mungkin nanti dalam bentuk pertanyaan lebih enak. Iya. Ya. Sudah terlalu lama, nanti kasihan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi malam ini kayaknya saya nggak bawa portofolio karena emang terlalu sibuk menyiapkan pernikahan saya minggu depan. Congratulations. So jadi ini sebenarnya agak jiper sih sebenarnya. Wow, dari sana ada ada chamomile, and then ada SFC, kemudian ada kimilata, ada fry, ada dari Arfa dan Lasa, dan ada ori juga. Kita sebenarnya saya di sini memang pengennya bukan nggak mau kalah ya, cuman memang untuk menurut saya sendiri pre-loved goods dan pre-owned goods itu punya mereka punya peran yang gede juga dalam fashion, karena fashion sendiri menurut saya itu keberulangan ya, jadi nggak pernah ada fashion yang stick to this model and then it like last for years and centuries gitu. Kayaknya kita pasti bakal merunut ke fashion yang lama gitu, karena manusia tuh selalu mencari yang baru, dan sebenarnya manusia sendiri juga kita sendiri dari tempat biasa, konsepnya memang kita thrift store ya, jadi selain kita berjualan barang bekas pun juga thrift store itu kan reverse to amal juga gitu. Jadi kita selain kita pengen memberikan kesempatan sama anak-anak Surabaya untuk mengeksplor gaya, karena memang di Surabaya sendiri fashionnya masih terbatas, dan memang hanya baru beberapa segelintir orang aja yang berani memberikan terobosan gitu, terutama kalau yang bikin ini ya label fashion kayak gitu. Jadi saya yakin banget kalau di Surabaya sendiri banyak anak yang pengen berusaha tampil beda gitu, karena sekarang juga Surabaya udah mulai bangkit ya fashionnya, terutama anak mudanya. Jadi kita nggak kalah gitu sama yang kalau sekarang sih kita kiblatnya ke Jakarta dan Bandung ya. Dan itu bikin saya berpikir itu kenapa nggak kalaupun memang ada anak-anak itu dan mereka nggak mampu untuk beli yang seperti Mas Embran tadi bilang, baju yang super perfect terus harga 3 juta even it's only a plain white t-shirt. Jadi saya berpikir kenapa nggak saya explore gaya, tapi dari barang-barang yang pre-loved gitu. Barang pre-loved pun juga nggak bisa diremain kan gitu ya. Tempat biasa di sini konsepnya pun selain kita ingin mengepidemi fashion itu nggak cuman dari yang baru ya, itu juga kita pengen ngubah gaya pandang anak Surabaya kalau fashion itu nggak mahal dan nggak harus murahan juga. Dan ya itulah akhirnya kita tahun 2009 ya lupa, pokoknya 2 tahun ini kita bikin tempat biasa thrift store di daerah Menanggal Surabaya. Di situ kita berjualan semua macam apparel dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, dan nggak semuanya ini sih barang second sih, cuman kita mencoba untuk menghadirkan apa yang menurut kita akan mengepidemi Surabaya gitu loh. Jadi kadang pun juga kita tempat biasa sendiri pun juga nggak cuman ngejual apa yang sedang tren. Jadi kita apa yang belum ada di Surabaya waktu 2 tahun yang lalu belum banyak yang pakai coat gitu. Jadi kita banyak jual coat. Kemudian yang akhir-akhir ini sih trennya Indian ya, lagi banyak ya Indian, Africans kayak gitu. Jadi kita kayaknya ini bakal okay nih kalau kita. Jadi kita koleksi kita juga kebanyakan kita memang barang second, jadi kita hunting banget gitu. Dan pre-loved goods sendiri itu juga sebenarnya punya kelebihan sendiri daripada baju baru, karena baju itu udah pernah dibeli sama orang kan ya, it means baju itu bagus gitu kan. Dan saya nggak tahu sih alasannya kenapa orang itu menghibahkan baju itu sebagai apa, mungkin dijual lagi atau gimana, I don't know gitu. Cuman dari proses sejarah sendiri, baju second kan pernah dipilih ya, it means dia punya memori, dia punya kelebihan sendiri selain selain dia barang-barang baru gitu. Dan dari ini, dari tempat biasa juga kita ngasih apa ya, kita punya tujuan. Kalau fashion tuh nggak harus apa yang kamu lihat di televisi atau apa yang kamu baca di majalah gitu. Jadi seperti yang Fraya tadi juga pengen mereka be yourself, make your own character gitu. Ya itu memang perlu banget gitu, diperlukan oleh anak Surabaya yang sampai sekarang sih fashionnya masih malu-malu ya kalau aku bilang. Tapi udah lumayan. Dan dengan acara adanya acara kayak gini bantu banget kita buat jadi benar tadi katanya Mas Embran, fashion itu kan kalau yang secara horizontal ya, ada yang dari strata paling bawah sampai yang paling atas ya. Tempat biasa sendiri kita nggak pernah nembak, kita ini baju murah, jadi yang beli anak-anaknya nggak mampu gitu, nggak. So bahkan dari yang bermobil sampai yang jalan kaki naik bemo pun pernah belanja ke toko saya gitu. Dan that is why I'm so proud of it. So dan saya seneng banget kalau orang datang itu mereka menemukan wow, never seen this before gitu loh. Yang apa yang mereka lihat di situ. Jadi saya nggak apa tempat biasa pun nggak cuman ngejual apa yang mungkin sekarang flanel ya, semua orang mau flanel gitu. Kita nggak cuman jual flanel, di antara flanel itu kita selipin cape. Mungkin di antara t-shirt plain t-shirt itu kita selipin yang kita pernah jual t-shirt bolak-balik dengan 4 lengan, kita juga pernah jual. Kita pernah jual cape dengan telinga kelinci, kita juga pernah jual. So, senang sekali ketika ada orang yang datang dan menemukan pakaian itu, dan mereka senang sekali dan mereka pakai itu, dan sebagai statement tuh mereka bikin, okay, this is my statement, my style gitu. So, they love it and they can afford it gitu loh. Itu yang paling ini sih senangnya. Terus tempat biasa sendiri konsepnya tadi sudah saya bilang ya, thrift store ya. Selain kita amal juga, kita per bulannya sebagian dari penjualan kita amalkan juga. Dan kita juga pengen bantu teman-teman yang pengen cari penghasilan juga. Jadi beberapa dari mereka kan kadang bukan ini ya, bukannya saya sentimental, enggak. Cuman kadang ketika mereka mendirikan sesuatu, mereka punya karya, mereka punya apa, mungkin barang yang bisa mereka jual gitu, hasil handmade sendiri. Dan ketika mereka naruh di mana gitu, biasanya kan konsinyasinya agak tinggi. Nah, tempat biasa ini tujuannya cuma pengen bantuin teman juga gitu loh. Okay, jadi mereka bisa naruh barang di situ dengan konsinyasi yang rendah juga. Jadi kita saling apa ya, kalau maju-maju bareng gitu. Terus kita punya beberapa produk campaign. Kita memang cuman thrift store sih, cuman kita punya konsep dan kita punya beberapa program yang tujuannya mengurangi penggunaan plastik gitu. Dan kita sadar banget ya kalau industri fashion tuh pakai banyak banget plastik gitu. Dan itu di tempat biasa sendiri kita punya program yang paling baru ini member ya. Member tuh nggak cuman ngedapetin diskon aja dari tempat biasa, juga mereka dapet tote bag yang kita di tote bagnya itu ada sablon dari artwork karya artis-artis Surabaya, artis lokal ya, memang mas-mas memang belum pernah terekspos di publik sih. Cuman kita selain kita juga tote bag itu bisa dibawa buat belanja kemana aja selain tempat biasa, kita juga pengen mempromosikan karya-karya anak muda yang ada di Surabaya ini juga. Terus yang berikutnya kita produk campaign, kita ada katalog. Memang baju bekas nggak bisa ya kita bilang okay, bulan ini kita kemeja semua gitu, memang nggak bisa. Cuman kita berusaha gimana caranya tuh kita dalam katalog itu yang tiap bulannya kita upload ke Facebook ya, itu punya apa ya, semacam konsep yang nggak biasa gitu loh. Jadi orang lihat tuh baju itu juga dengan tis yang berbeda. Jadi nggak hanya kemeja kamu gantung dengan apa hanger, kemudian difoto, diupload di Facebook, kemudian dijual, hey this is my pre-loved goods, and terus dijual gitu aja, enggak gitu. Jadi kita pengen orang tuh make itu, orang lihat itu dia tahu gitu loh, okay, do I will look good on that shirt gitu. Jadi kita bikinnya seperti itu. Jadi mungkin agak niat ya kalau untuk baju second ya, cuman kita senang dengan itu. Dan kita pengen bikin pengen bikin baju second tuh terlihat berbeda dari sudut pandang yang berbeda juga gitu, dengan kemasan yang nggak harus murahan juga gitu. Dan katalognya sebenarnya ada sih di Facebook, cuman kayaknya Mbak Kathleen-nya terlalu sibuk memfoto ya. It's okay. Iya. Yeah. Jadi di katalog itu kita punya tema yang berbeda tiap bulannya. Kita mulai ngeluncurin katalog itu bulan April ya. Kemudian yang terakhir ini kita helter skelter September ya. Isinya baju-baju dengan sebagian memang barang-barang yang sedang hype ya. Oh ya, harus jadi temen dulu kayaknya. Mungkin buka dari Facebooknya Tinta, mungkin kalau Tinta, iya udah my friends. Tinta. Memang kalau dibandingin sama All the Things I've Done, dibandingin sama Kimilata or Fry, memang kita belum ada apa-apanya sih. Karena memang pasar kita juga beda dan konsep kita juga ada berbeda sih. Cuman kita memang eager banget untuk bikin baju bekas tuh nggak terlihat benar-benar murahan sebagaimana dia kelihatannya gitu. Everything start from zero. Don't worry. Thank God you know that. Okay. Ya nih lagi dibukain ya. Yes. Ini kan tadi kan istilahnya tadi pre-loved goods. Yes. Pastinya kan kalau kita ngomongin baju yang udah dipakai orang lain, itu kan pasti ada penurunan kualitas. Yes, yes, yes. Dari mungkin udah dicuci atau diapain. Nah, dari pengalaman saya sendiri selama ini, kalau misalnya dapat pre-loved goods dari misalnya dari mana dengan yang dari lokal sendiri, ada perbedaan nggak? Maksudnya dalam bagaimana orang sebelumnya itu mencintai produknya itu ya. Gitu. Okay. Jadi emang kita sendiri juga nggak sembarang nyomot aja gitu ya, ini baju bagus terus kita ambil. Kita juga lihat kondisinya gitu. Ini masih wearable atau enggak? Dia masih kira-kira emang apa? Kalau orang Surabaya bilang antas nggak ya dijual segini gitu. Boyo, andas gitu. Jadi kita lihat nih udah mulai apa belum gitu. Misalkan anak kan gitu, nilainya kan gitu ya. Cuman ya gitu, kita juga mikirin kualitas juga sih. Jadi emang barang yang kita beli kebetulan selama ini emang barang import ya. Dan emang bukan yang ngejelekin produk Indonesia juga. Cuman kebanyakan emang kondisinya masih bagus karena kebanyakan juga branded gitu. Dan enggak dia well stitched. Well tailored gitu loh. Kalau celana well tailored. Dari lokal sendiri. Kalau lokal kita enggak ambil sih sebenarnya. Iya. Ya enggak, sebenarnya di lokal juga enggak ada tempat penjualan produk-produk itu selain di Bandung. Iya, Sendiri mungkin ada ini enggak? Misalnya mungkin enggak cuma sekedar beli ke sana, tapi mereka juga bisa bawa bajunya ke sana. Oh ya, kalau untuk itu kita terakhir masih terima ya. Cuman akhir-akhir ini kita sudah enggak ini karena kita benar-benar pengen ya standar. Jadi kita memang benar-benar memang kita thrift store, cuman untuk kualitas kita juga pengen orang-orang pakai baju yang bagus gitu, nggak cuman baju yang asal kita jual aja. Bisa dilihat di ini katalog sold out di luarnya, yaitu Helter Skelter September itu sold out, all of them ya, itu pokoknya all sold out. Itu sebenarnya albumnya sudah kita sendirikan ya, jadi kita campur jadi satu karena banyak sekali orang yang nanyain ya, seperti itu ya. Ya bikin niat kan tadi kan ya, banget bikin lookbook. Dana yang dikeluarkan untuk bikin lookbook untuk memenuhi idealisme ini tadi sama penjualan ya, itu gimana? Alhamdulillah bisnis barang second sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan. Jadi emang apa ya, kita juga nggak mungkin bikin sesuatu berdasarkan idealis dan nggak mungkin kita nggak dapetin sesuatu dari itu gitu. Jadi apa yang saya jual juga pastinya sudah ada perhitungan sendiri gitu loh. Dan kebetulan kita ngeberdayain teman-teman juga, teman-teman yang suka fotografi, teman-teman yang suka difoto juga gitu. Jadi nggak harus ini kita hire model, hire fotografer, nggak seperti itu. Tapi nggak ada yang namanya istilahnya pre-love model. No, jangan sampai ada. Kisaran harga nih mungkin. Kalau alhamdulillah untuk sampai saat ini ya, yang paling terjangkau di antara beberapa second hand store yang lain sih, insyaallah. Jadi kita mulai dari kaos harga 20.000 sampai coat kita jual 40.000 ada. Jadi ya seperti ini kan, ini Boy London ya yang sebelumnya tadi. Iya, itu Boy London kita jual cuma 35.000 karena dengan kondisi yang masih bagus seperti itu. You should go there. Yep. Ya karena tempat-tempat seperti ini untuk saran saya ya buat teman-teman adalah untuk merefresh otak kita. Tuh. Gimana namanya restyling. Tuh. Gitu. Konsep beratnya cuma di situ aja, restyling. Kadang kita terlalu keras sama diri kita. Oh, gue tipe gue begini, enggak. Padahal mata kita, hati kita juga iri gitu, orang-orang kerennya pakai baju gitu gitu. Eh, you should go there gitu. Lihat bahwa oh, mampu enggak kita merestyling sesuatu untuk diri kita. Ya, ya itu semua sudah dikatakan oleh Mas Embran. Terus ya itu emang kita bertujuan, karakter orang emang beda-beda ya. Jadi baju yang kita jual pun bervariasi dan kita pengen banget mereka bisa nemuin karakternya sendiri dari pakaian-pakaian itu gitu loh. Dan ya alhamdulillah sejauh ini selama 2 tahun kita sudah mulai berhasil. Alhamdulillah udah mulai banyak yang pakai coat juga. Mungkin memang enggak hanya dari tempat biasa ya. Cuman kita senang sekali gitu loh. Bisa di Surabaya emang panas, cuman bukan berarti haram kan pakai coat atau bukan berarti haram pakai flanel gitu loh. Ya. Udah itu aja. Narasumber kita hari ini udah saling memperkenalkan masing-masing kegiatan dan prestasinya selama ini. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung lanjutin ke topik. Nanti kalau misalnya di antara kalian teman-teman ada yang pengen tanya-tanya sesuatu juga belum, silakan langsung. Mungkin saya pertama mulai dari ini dulu ya. Tadi mengenai kalau kita bicara di sini tadi udah ada produk-produknya, ada kain mata, ada anak-anak ARPA yang udah bikin graduation kemarin yang bagus. Tadi Ibu Ariani bilang untuk kriteria fashion designer tadi itu ada yang bisa mendesain, bisa menjahit dan sorry apa tadi? Harus bisa mendesain, harus bisa menjahit dan harus bisa menjual. Nah, sekarang masalahnya pada menjual. Kalau dari pengamatan saya sih, sekolah-sekolah lokal selama ini masih belum ada yang memberikan materi tentang gimana sih cara menjual gitu loh. Dalam artian ada kelas khusus untuk manajemennya atau mungkin fashion bisnisnya. Mungkin kecuali kalau di sekolah internasional seperti yang memang asal. Yang nah, sekarang katakan betul. Nah, apa ya? Nah, itu sebabnya kebanyakan siswa hanya fashion design, dia kan belum terlalu siap masuk ke industri kecuali dia bekerja selama beberapa tahun di industri. Nah, di dalam benak mereka dan uangnya itu ada di private order, ya masih ke private order. Tetapi di dalam jangka waktu dekat memang tidak bisa hanya demikian. Pasti seperti Arfa juga sudah mulai bersiap-siap memasukkan pelajaran untuk industri ke dalam mata pelajaran. Ya, tapi terbenturnya tadi, jadi artinya begini, orang tua kadang-kadang ingin anaknya nggak kerja dengan orang. Ya, untuk kalangan tertentu kerja dengan orang itu masih dianggap lebih rendah daripada bekerja sendiri. Nah, dengan demikian kan mereka kepinginnya buka kecil dulu, tidak bisa langsung buka industri yang industri seperti tempat Mas Embran bekerja itu membuat baju koko. Itu ilmunya bukan soal ilmu mendesain dengan menjahit kan? Ada banyak sekali, dan di dalam industri kita kadang-kadang desain itu nggak penting dalam tanda kutip ya. Yang lebih penting adalah bagaimana distribusinya, bagaimana mengatur apa itu namanya, kapan mulai collection baru, kapan berakhir, dimasukkan matahari, sisa dari per koleksi atau per musim gitu ya berapa dan seterusnya. Itu betul yang dikatakan. Jadi tidak atau belum semua sekolah desain yang tidak mengajar merchandising itu siap untuk masuk ke industri. Terus kalau untuk Mas Enkanya sendiri di Lasal, peminat untuk kelas fashion business itu gimana? Atau mungkin kelas fashion business itu udah termasuk dalam satu paket? Oh enggak, kalau di Lasal sendiri itu adalah dia college, jadi kita per jurusan, ya, jurusan fashion design, fashion business, graphic design, multimedia, fotografi interior dan segala macam. Kembali ke pertanyaan yang awal tadi, menarik memang bahwa untuk fashion bisnis gitu. Kelemahannya sebenarnya di sumber dayanya, di kitanya gitu. Banyak murid-murid datang ke sekolahan saat ini 60% bingung mau ngapain. Ya, mau ngapain. Kalau anak baru lulus SMA enak tuh. Kita lihat, oh iya dia mau jurusannya ini, kita ngarahnya enak banget. Tapi ada sebagian besar yang masuk sekolah fashion itu adalah menghabiskan waktu, menghabiskan duit orang tua, menghabiskan senang karena temannya masuk situ juga. Prestisnya naik karena dia belajar fashion atau segala macam. Nah, begitu juga di fashion bisnis. Fashion bisnis ini kan orientasinya nanti ujungnya ada dua hal. Di mana dia bisa menjalankan fashion bisnis itu secara harafiah, gitu. Di mana dia bisa menempatkan sebagai fashion marketing yang hanya markom aja, gitu. Hanya markom aja, hanya mengkomunikasikan produk yang dibuat dari sebuah brand, yang dijual dari sebuah brand. Nah, kondisi ini yang kedua-duanya masih bingung. Seperti banyak orang berpikir, oke, kalau gue jadi gue sekolah di fashion business, bisa gue jadi buyers. Gak usah sekolah juga bisa jadi buyers, lu punya duit belanja deh gitu. Cuman kan pertanyaannya sederhana, jadi buyers untuk sebuah produk yang image-nya seperti punya Mas Alex seperti itu, apa Mas Alex mau nyuruh Ibu Aryani yang belanja gitu kan? Gak mungkin gitu. Mas Alex akan cari tipikalnya sama, pemikirannya sama dia, tesnya sama seperti tesnya sama dia, dan itu untuk fashion business bisa di-create gitu. Satu hal, saya pernah bekerja, ada dua tempat saya bekerja sebelum saya pindah ke Surabaya. Saya dulu bekerja, mungkin pernah dengar perempuan-perempuan yang namanya Body & Soul. Dulu saya sempat membesarkan Body & Soul dalam waktu 2 tahun saat bom di Bali pertama meledak. Saya feminin, jujur. Kenapa? 99% itu yang bekerja dan produknya adalah perempuan. Dalam waktu 2 tahun saya ngembangin 5 toko. Ya, di Surabaya 2, di Jakarta 1, di Medan 1, di Bali 2. Dalam waktu 2 tahun. Setelah itu saya dibajak sama satu brand dari Amerika, Hard Rock Cafe, saya sudah pegang merchandise-nya. Saya pegang 5 tahun dengan peningkatan penjualan 110%. Itu untuk merubah image yang tadinya jadi souvenir sampai harus saya merubah image bahwa jadi kebutuhan. Nah, bisa bayangkan pada saat saya bekerja di Body & Soul, saya pakai celana jeans ukuran perempuan. Badan saya saat itu berarti cuma 58 kilo, saat ini 70 kilo. Ya, ada kebutuhan yang saya harus rubah gitu. Begitu saya masuk Hard Rock, keluar semua aksesoris saya, anting, gelang, jam metal, semua keluar. Saya harus jadi Hard Rockers gitu, untuk menunjukkan image itu. Nah, sekarang kalau Mas Alex punya baju yang perfect decay seperti itu, tapi dia cari orang seperti saya yang colorful saat ini, saya nggak yakin itu. Mas Alex bilang, "Beran, lu tak sepergi deh, Beran." Pasti bilangnya seperti itu. Karena kondisi itu. Dan saya bilang, ada ini satu murid saya dari sini, murid saya di Arfa, murid malam ya, karena dia masih SMA. Emang harus dirubah, gitu. Harus dirubah. Jadi idealisme itu udah kita selipin dalam dompet, yang dompetnya kita masukin dalam peti, petinya kita kunci, kita masukin gudang kita kunci, bilang do not open. Kalau kita mau kerja serius di dunia fashion, I've been married with fashion 25 years, umur saya 41 sekarang, saya dari umur 15 tahun udah bikin show. Jadi I'm married with fashion all the way around. Jadi itu, jadi bukan idealisme lagi. Mas Alex, saya yakin itu bukan sebuah idealisme. Keinginan dia bilang dia cinta sama villa itu. Dia bilang dia itu bukan idealis. Dia udah ngeliat marketnya. Orang dia terbukti, pertama dia bawa barangnya ke Singapura laku. Dia cuma menentukan konsepnya aja gitu. Dan itu sangat buat saya is smart, gitu. Pinter banget gitu. Dia mengisi konteks itu. Dia kalau bersaing itu sama apa? Camels, produk-produknya Oxa zaman dulu ya, dan sekarang udah murahan, zaman dulu tuh masih bagus gitu. Konsepnya sama seperti itu. Dan kita harus merubah itu, jadi kita mampu menjual, baru kita pelajarin tuh apa sih yang harus dijual gitu. Baju, saya pernah ngejual satu baju di Hard Rock itu dengan konsep kartun organik. Saat itu belum ada Hard Rock, setengah hidup jualnya kartun organik. Kartun organik itu apa sih? Ternyata kartun organik itu selain ditanamnya khusus, dikasih satu enzim yang mampu mendaur ulang dirinya sendiri nanti pada saat dibuang. Jadi kalau dibuang ke sini nggak laku, nanti tiba-tiba hancur sendiri. Dan gitu. Ada plastik yang dikasih enzim tapioka, hingga plastik itu bisa hancur sendiri suatu saat. gitu. Nah kondisi-kondisi itu yang kita juga harus buka wawasan. Nah baru tuh kejualnya enak tuh gitu. Oh ya sorry, baju ini kita print pakai tinta yang khusus yang mana tidak akan ada iritasi. Kalau kita berani bilang seperti itu tadi saya bilang baju yang plain aja bisa harga sekian bisa. Kemampuan menjual itu bukan bakat sembarang bakat. Ini ada yang harus disubsidi ke otak kita, dimasukkan, ditanam ke posisi-posisi yang tepat hingga dikeluarkan dalam kalimat atau dalam visual yang benar. Oke. Kalau mungkin saya bisa minta pendapatnya mungkin sebagai lulusan dari tiga sekolah ya. Kalau yang saya pelajari sama ini sih, karena saya terus terang saya nggak ada basic bisnis sama sekali. Saya memulai bisnis saya itu dari usia saya masih SMA. Karena dulu memang dari SMA saya sudah suka sama pernak-pernik payet. Jadi emang soul saya itu lebih ke kebaya. Dan ini kita lagi proses sih untuk yang ready-made kebaya. Dan saya memang nggak bawa ini ya karena nanti untuk surprise-nya pada saat Jakarta Fashion Week. Jadi nanti surprise-nya itu yang saya memang sih saya beda dari yang lain. Kalau yang lain kan lebih ke online shop ya. Pegang barangnya, nggak bisa rasain, apalagi yang mungkin yang second hand kan mbak, jadi barangnya cacat nggak gitu. Nanti yang bakal ke depannya nih tahun 2015 itu orang beli online tuh sudah apa ya, confidence. Tutup mata gitu, yeah, percaya. Udah pasti percaya, dan apalagi kan testimonial dari biasanya kan pasang tuh dari web-web itu testimonial si pembelinya apanya gitu, orang akan percaya. Oh oke, okay, beli si brand dari All The Things tuh branded ini walaupun dia masih baru tapi dia punya taste yang khusus dan memang percaya gitu loh dari itu di online sendiri. Sedangkan kan yang offline mungkin yang teman-teman pemula bisnis kan untuk online untuk offline kan harus punya gerai, terus harus mempersiapkan budget yang over kan. Sedangkan kan kalau online punya barang, kita punya teman-teman nih mau difotoin aja, terus masuk lewat Facebook, lewat Twitter, di Twitter aja, itu sudah kayak yang si bridal sudah ada ready to wear nya. Di Paris saya pernah baca beberapa itu mereka ada jual kosongan. Kosongan itu dalam arti kata tanpa payet, tanpa lace. Jadi pada saat kalau ngeliat baju-bajunya kayak di filmnya Runway Bride atau My Best Friend Weddings itu baju-baju yang sebenarnya simplicity banget itu yang dibuat, yang kayak begitu banyak gitu. Dan itu produknya produk Cina gitu, jual di Paris. Nah, setelah itu para desainer yang membeli gitu, dikasih artnya lagi. Nah artnya itu yang jadi point plus gitu, jadi point plus dan itu jadi mahal gitu. Jadi kalau emang sizing untuk measurement kayak bus itu umumnya udah umum gitu, bas berapa, pinggang berapa, untuk orang yang berlebih dikit atau kurang dikit okay lah gitu, masih bisa. Dan ada adjustment di sisi-sisi tertentu di baju itu gitu. Biasanya seperti itu, saya yakin kalau seperti itu it's gonna be helpful, it's gonna be helpful so much. Sebenarnya sebutin nggak apa-apa gitu. Itu kan lebih baik buat kita juga akhirnya be careful. Menurut saya sih kalau if you buy something online you should be careful. Oh, yeah. Whatever it is. Masalahnya gini, merek ini udah bisa dibilang udah masuk pioneer dari local brand yang sekarang sudah ada. Dan sebagainya, mereka mungkin udah muncul lebih dulu, setahu saya sih, nggak tahu lagi. Masalahnya apa yang saya lihat di online dengan yang saya dapatkan, kualitas itu ada apa ya, ada sedikit yang membuat kekecewaan gitu. Tapi lucunya, ini mungkin ini masalah marketing atau branding. Mungkin mas Embran bisa bicarain lagi nanti. Apa ya? Seorang customer yang udah kecewa dengan pembeliannya yang pertama, tapi kenapa dia bisa beli lagi? Ya, itu salah satu trapping. Jadi gini, saya tadi sempat banyak ngomong sedikit ya, bahwa ada satu contoh seorang desainer. Kita tidak bicara retail dulu ya, kita bicara desain special design dulu. Pada saat misalnya desainer kita bikin satu baju putih, ya, bikin satu baju putih, look just white. Tapi kalau bikin 10 baju putih dengan beberapa detail berbeda, gitu, it's gonna be wow, there's a lot of the white things. Gitu. Ini satu contoh, saya baru ngelakuin itu 2 minggu lalu. Saya buat satu sampel baju putih. Saya tunjukin sama owner saya. Saya bilang, Pak, ini koleksi saya baju putih. Bagus, bagusnya biasa aja. Oke, ini belum selesai, Pak. 2 hari lagi saya presentasi lagi. Saya presentasi, saya keluarin 6 baju putih, dan saya buat katalog kasar. Katalog kasar, ya saya buat. Tapi dia cuma bilang, kapan mau produksi? Ya, kesimpulannya adalah bahwa desainnya diterima totally. Kapan mau produksi? Dari yang tadi bagus, ya. Begitu 6 saya keluarin, saya buat katalog kecil. Saya tunjukin sama ibu sempat fotonya. Gitu. Buat saya bilang, kapan mau produksi? Nah intinya gitu. Dalam marketing itu ada strategi-strategi yang harus disiasati, gitu. Harus disiasati. Mungkin kemarin dia kecewa dengan satu benda baru. Sekarang gini aja. Misalnya saya nggak suka hitam, gitu. Saya sukanya merah. Kemarin saya beli hitam, saya kecewa. Di tempat yang sama saya lihat merah. Bohong kalau saya mata saya nggak noleh. Gitu. Bohong kalau nggak saya pengen tahu lagi. Gitu. Kali dilepas dari masalah kekecewaan itu tadi. Tapi ada taste. Nah biasanya brand-brand tersebut memancing itu. Maka kita selalu menyebutnya dengan sebutan koleksi. Kita tidak menyebutnya dengan rancangan. Kita sebutnya koleksi. Karena koleksi itu akhirnya mewakili beberapa taste dari customer. Nah, itu yang kita garap. Kita garap secara komunikasinya, visualnya, bahkan beberapa nampilin service-nya. Gitu. Kayak satu brand di saya sebutnya Nails di Sogo. Nails Sogo sama Nails di Matahari itu beda. Nails Sogo lebaran kemarin dia bikin kejutan dua kali kepada customer. Kejutan pertama, material barang yang dia jual beda dari toko yang lain. Karena pas Lebaran kemarin saya survei, begitu saya dia belanja, dia bayar di kasir, itu keluar satu packaging khusus. Yang packaging itu nggak di display sama dia, tapi di katalog ditulis untuk packaging akan bentuknya seperti ini. Jadi packaging itu rapi. Kan si pembeli dengan bangga, walaupun mungkin dipakai dia nanti di rumah juga kecewa, tapi setidaknya begitu dia ninggalin toko with happiness gitu. Nah, itu strategi-strategi marketing yang kita harus digging sendiri gitu dari setiap brand itu, karena ada spesifikasi yang beda antara toko satu dan toko yang lain. Nggak bisa copy paste dari yang di toko sebelah, oh toko sebelah bikin itu, toko sebelah oh, ada badutnya, kita besok pasang badut dua deh biar lebih rame. Enggak, gak bisa gitu. Oh badut gue pakai pasang wayang deh gitu. Itu sesuatu yang menunjukkan, oh dia image-nya seperti ini gitu. Dan itu tugasnya marketing. Dan itu tidak duduk sendiri, diskusi sama bos tuh kadang berantem-beranteman, geber-geberkan meja. Kalau saya bilang sama bos saya, hey bos, let's chop chop everything on the table right now. Kita chop, kita lihat yang mana yang benar. Kita ngambil cuma satu. Oke, kita buat seperti ini. Gitu. Itu tugas yang marketing. Gitu. Mengenai marketing dan branding tadi ya, kita mungkin bisa balik sedikit ke tadi tampilan slide-nya dari Mas Alex. All the things I've done dengan look-nya yang well polished seperti itu. Sementara yang produk yang ditampilkan dari all the things I've done sebetulnya kan basic meskipun kualitasnya bagus, tapi bagi sebagian orang umum awal yang mungkin tidak terlalu mengerti apa itu finishing, apa segala macam bahan juga dia nggak peduli itu kain katun yang 10 ribuan atau yang 100 ribu, nilai apakah bisa dibilang kalau nilai yang dijual dari all the things I've done ini lebih banyak bermain pada sisi marketing visualnya aja, visual dan sebenarnya sih enggak. Sebenarnya begini, kalau saya ngelihat ya, one day kalian jalan ke Paris Plus, di situ ada satu buku. Saya sempat bilang Bu Ari beli buku ini Bu, penting Bu, gitu ya. Itu di mana? Ya ini juga penting buat kalian untuk membaca tata busana. Ya, tata busana. Saya enggak, buku itu bukan judul tata busana. Buku itu tentang fashionnya laki-laki. Kemarin saya diwawancara sama satu koran, ditanya, Mas, laki-laki itu tasnya seperti apa sih? Tas laki-laki, jawabannya sederhana, fungsional aja. Laki-laki nggak suka isi barangnya berantakan, beda sama perempuan, bukan di tas perempuan. Bisa ada soft tag, bisa ada lipstick berdampingan, bisa ada handphone, bisa ada sanitasi gitu, segala macam. Tapi kalau laki-laki nggak, gue mau tempat laptop di tempat laptop, tempat buku tempat buku, tempat handphone tempat handphone. Jadi containingnya gitu ya, itu satu contoh gitu. Jadi pada apa yang dibuat Mas Alek ini sebenarnya tata busana, yang dia buat adalah busana-busana yang dibutuhkan. Maka dia pada saya bilang sama Bu Ari, Bu, Mas Alek ini aman bajunya. Ya, bajunya aman kenapa? Karena dia main session. Gitu. Dia main session. Main session dia bilang spring summer tadi ya. Spring summer for winter fall winter dan segala macam itu kan akan aman gitu. Akan aman kan? Karena bentuknya udah dari tahun ke tahun akan seperti itu. Maka dia bilang dia tekankan itu basic dan itu ada bukunya. Dan itu semua manusia yang namanya laki-laki harus punya barang seperti itu. Celana plain zaman tahun 80-an, celana baggy ya Mas ya. Celana baggy semua laki-laki zaman itu pakai celana baggy. Gitu. Zaman tahun 70-an high waist, pinggang tinggi, enggak ada laki-laki yang pakai hipster zaman itu, gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau Mas Alex bilang basic, Mas Alex harus lebih jeli dulu, basic era yang kapan? Gitu. Sepertinya dia udah represent, buat saya sih dia udah represent, dia mendapatkan model dengan image seperti itu, indah yang dipakai ya, image-nya. Coba didengarkan pendapatnya. Apa nih? Celana, maksudnya basicnya Mas Alex itu seperti apa nih sekarang? Basic, ya sama ya mungkin yang Mas Embran bilang. Jadi kalau kita punya jaket, ya jaket, kan macam-macam jaket, bentuknya kan ada ratusan. Jaket celana juga bentuknya ada ratusan. Bahkan kerah pun ada bermacam-macam kan ya Bu ya. Banyak. Nah, kita mencoba untuk apa? Bikin sesuatu yang sederhana, yang mudah dipahami oleh orang gitu kan. Cuman ada detail-detail yang apa? Orang tuh bisa surprise gitu kan. Wah, ada detail ini nih gitu kan. Jadi coba ada mungkin ada beberapa contoh cat di itunya. di yang di Fall Winter yang tadi, yang itu. Ini nih yang lagi dibukain. Yang ransel, yang pakai ransel. Ya, nah, ini mundur coba. Terus. Kalau detail kan berarti enggak semua orang bisa melihat detailnya. Gimana caranya? Orang yang mana dulu nih yang enggak bisa lihat? Saya suka yang kerah ada tie-dye-nya itu. Ada ujungnya. Terus coba. Sebelumnya saya mau kasih gambar sedikit tentang basic, contohnya jeans ya. Basic jeans pada tahu nggak sih sebenarnya basic jeans itu apa? Ya, basic jeans itu hanya 5 pocket. Kita selalu sebutnya 5 pocket dalam bisnis denim ya. Biasanya kita sebutnya 5 pocket. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, coin pocket atau beer pocket. Ya, beer pocket itu di mana zaman dulu si bule-bule itu selalu ngantongin duit penny-nya. Ya, bukan yang 1 dolar tapi yang di bawahnya yang 5 sen, 1 sen kumpulin di sini itu dia ke supermarket gitu. Dan ini yang basic gitu. Ini basic dengan cutting yang basic segala macam. Nah, kalau sampai Mas Alek pakai detail, saya bisa ngebayangin itu satu detail kancingnya dia pakai Swarovski yang harganya 150.000 per kancing gitu kan. Okay. Loh, that's a what kind of the special things gitu. Jadi ya, tadi ya. Ini ya yang detail ya. Kelihatan ya cewek-cewek dari sebelah sini yang ini yang di jari saya nih, ini sebenarnya ini untuk ini lighter untuk korek ya. Itu untuk korek. Nah, ini untuk korek. Gue cowok-cowok kalau mereka merokok di pinggang di celana di tengahin celananya ya, yeah. Itu buat korek. Kalau tidak merokok mungkin kamu pemain harmonika, kamu bisa taruh harmonika. Nah, ya detail-detail semacam ini yang kita ini yang kita adaptasikan. Maksudnya itu bukan sesuatu yang rumit kok. Jadi dan bukan sesuatu yang mahal karena range kita sebenarnya dari all the things itu dari 100.000 juga ada sampai paling mahal kita cuman 1,5 juta. Itu pun ada kayak ini special edition untuk goods department yang di Plaza Indonesia ini kita jual satu setelnya cuman 900 kalau nggak salah, padahal ini pakai seal semuanya, terus luarnya outernya pakai wool, bahan wool yang ringan gitu. Jadi nggak kita pengennya selalu affordable. Kalau politik sandang kan untuk memenuhi standar polluting sedemikian itu, sebelumnya mungkin itu perlu saya tanyakan produksinya di mana, di Surabaya apa? Produksi di Surabaya. Bahan-bahan kita dapatkan dari Surabaya juga 90% ya, 90% dari Surabaya, Jawa Timur lah. Itu berarti bisa dibilang kualitas produksi dan apa, bahan di Surabaya yang tersedia di Surabaya ini sudah sebenarnya sudah bagus ya? Sudah sangat bagus. Terus kita punya workshop sendiri kan, jadi saya punya workshop jahit sendiri, all the things punya workshop jahit sendiri. Karena apa? Kita berani investasi di situ, karena memang ya itu tadi kita kepengen kelebihan kita tuh dikenal sama orang dari details dan dari orang tahu gitu. Kalau mereka lihat, ya saya agak nggak setuju sih kalau misalnya kita nggak bisa lihat barang itu bagus dari hanya in a glance gitu, kayak misalnya kita lihat sekilas gitu terus barang ini saya nggak bisa lihat nih bagus atau enggak ya, itu kelihatan karena desain. Saya banyak tahu dari Dewi ini, Bu Arini juga pasti tahu, jadi itu semuanya diukur, itu ada ilmunya sama ada matematikanya lah istilahnya kalau fashion tuh. Jadi desain tuh nggak cuma ini, kita ukuran orang nggak bisa macam-macam, ada dari mulai petit sampai orang yang big size gitu kan, dan itu ada hitungan matematikanya semua. Yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang sekolah gitu, atau ya mungkin paling apa saya yang belajar sendiri gitu, by accident. Atau tidak by accident gitu. Jadi tapi emang ada ilmunya itu. Untuk all the things sendiri sih kita kepengen mempresentasikan sesuatu yang gampang dimengerti, yang sederhana, tapi orang tuh yang bisa, oke, bahannya bagus, kelihatan kok, bahan bagus, pemilihan seksama, kelihatan, terus jahitan, QC, quality control, number one, nah itu kelihatan. Teman-teman ada yang mau nanya, angkat tangan aja. Oh iya. Ya, ada yang mau nanya. Bisa menjahit itu sama sekali bukan menjalankan mesin. Pengertian menjahit itu pemahaman pola, termasuk membuat pola yang pakai teknik draping, kemudian pemilihan bahan, pemilihan teknik jahit yang tepat. Jadi tangannya bisa tangan orang lain. Kalau soal menjalankan mesin, maaf, ibu-ibu yang lulusan SD mungkin ya zaman dulu, itu lebih jago. Lebih jago. Karena dia setiap hari pekerjaan menjahit. Tapi kita sebagai desainer harus tahu, saya mau teknik jahit seperti ini, saya mau interlining yang kamu setrika itu seperti ini. Itu tanggung jawab desainer. Memang bisa hanya menggambar saja bisa, tapi menurut saya kalau hanya menggambar saja justru gak maksimal. Itu sama seperti seorang arsitek menggambar bangunan macam-macam, tapi dia sama sekali gak bisa ngitung beton, pasti terbatas. Dia tidak akan berani membuat bentangan yang jauh karena dia gak bisa ngitung. Tapi begitu dia bisa ngitung dengan sangat sempurna ngitungnya, bangunannya bisa melengkung misalkan sampai sekian puluh meter dan seterusnya. Jadi pengertian menjahit bukan menjalankan mesin, lebih kepada apa? Iya, tekniknya, pengetahuan kain. Kain itu disemprot, biasanya kalau mau disetrika kan disemprot. Nah, apakah wool itu bisa disemprot air? Apakah kain itu bisa disemprot? Kalau nggak bisa tidak bisa kena air, disetrika kan malah susut misalkan seperti itu. Sama teman-teman semua yang juga termasuk Mas Arif mungkin yang punya apa workshop itu tadi, kan kalau kita produksi satu fashion yang itu tadi yang dikatakan kalau bisa jahitannya halus dan sebagainya gitu kan, berkaitan dengan bagaimana kita memilih SDM-nya juga ya. Gitu. Nah itu kita ingin tahu bagaimana sih proses merekrut SDM-SDM itu supaya bisa mensupport produk kita untuk jahitan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah ada semacam apa ya, kalau ini apa, kalau casting apa gimana gitu. Terus kemudian step-stepnya seperti apa, mungkin share dari teman-teman seperti apa, mungkin berbeda-beda dari masing-masing. Gimana? Proses audisinya tadi. Saya sebenarnya pengen banget untuk jadi saya sama Dewi kan, kenapa kita milih base untuk produksi di Surabaya, jelas-jelas barang-barang lebih bagus di Bandung kali kalau tekstil kan, skill orang juga pasti kita nggak usah ngajarin lagi gimana cara mereka jahit rapi, apa terus knowledge-nya dia mengenai bahan dan segala macam, pengalaman bertahun-tahun pasti lebih matengan Bandung gitu kan, atau Tasik dan segala macam. Cuman kita pengen di Surabaya. Pertama, karena kita pengen memberdayakan, kita pengen ngembangin bisnis ini dengan orang-orang lokal Surabaya. Jadi istilahnya, kalau katanya pemerintah nih, jadi kita pengen buka lapangan kerja seluas-luasnya buat orang-orang Surabaya pada khususnya. Terus kedua, kita beberapa kali itu emang cari penjahit emang sendiri, jadi datengin penjahit-penjahit yang kecil-kecil yang kita lihat kok tempatnya sepi ya, gini-gini, jadi kita datengin, terus kita coba bikin beberapa baju ke dia, terus kita coba apa evaluasi ini bagus nggak sih kualitasnya, ini orang ini rajin nggak sih, gini-gininya. Begitu kita oke gitu, kita tawarin mereka mau nggak kerja tempat kita. Jadi datengin gitu kan, kalian penghasilan per bulan berapa dari buka kios kayak gini? Oh, saya penghasilan sehari segini mas, sebulan segini. Mau nggak kalau kerja harian di tempat kita? Tapi kalian tetap bisa nerima orderan malam di rumah gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke, mungkin istilah kerennya sekarang tuh si ASR ya. Cuman kita emang ya nggak apa namanya, tidak fokus ke situ. Cuman kita pengen membuka lapangan kerja seluas-luas. Terus yang satu lagi yang kita pengen adalah untuk anak-anak SMK. Jadi anak-anak SMK itu mereka tuh skillnya tinggi sebenarnya. Cuman ya mungkin orientasinya kurang aja ya. Terus mereka nggak semelek internet kayak, atau internet atau arus informasi yang lain yang sekarang zaman sekarang lagi populer, nggak semelek kayak anak-anak SMA umum atau SMA-SMA swasta. Itu jelas seperti itu, karena ya walaupun sekarang pemerintah juga lagi menggalakkan itu ya, SMK, cuman ya kita pengen itu. Yang selama ini yang bekerja di tempat kita cari dengan cara yang seperti itu tadi, kita datengin. Jadi kita datengin, benar-benar kita datengin, terus kemudian kita iklanin di koran gitu ya. Jadi kita iklanin di koran, kita nggak mau kerja apa pekerja yang cabutan, yang per proyek gitu. Banyak banget soalnya yang di Surabaya kayak gitu. Cuman kita pengen ya, kalau istilah Surabayanya tuh alusan gitu. Susah. Jadi jahit alusan gitu. Jadi emang kita ya, tapi nggak mudah memang. Jadi kayak misalnya ada orang kan malas kan, apalagi usianya udah tua, mas ini tuh harusnya nggak gini mas, atau mbak ini harusnya nggak gini, ngotot gitu kan. Karena mereka merasa ilmunya lebih, jadi mereka juga nggak peduli gitu kan, istri saya lulusan, mau lulusan Singapura kayak Bangladesh kayak cuek gitu kan, yang penting Bang saya jahit jas ya seperti ini berpuluh-puluh tahun ya, gitu kan. Dari nah kita pelan-pelan ngasih taunya bahwa kita punya ada standar nih, ketinggian kalau kita ngomong SOP gitu kan, standar operating procedure ketinggian, kita ngomong dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan intinya saya sama Dewi memang yaitu kita pengen ini aja, pengen usaha kita nggak cuman memberikan keuntungan buat kita, tapi bisa buat orang lain juga, lebih banyak lebih bagus gitu kan. Apalagi kalau misalnya kan, kalau kita ngasih keuntungan orang, ngasih duit ke orang kan pasti dia kan wah terima kasih ya, wah. Nah semakin banyak yang mendoakan, usahanya semakin sukses. Amin. Bukan begitu? Cari penjahit, jadi dari tailor ke tailor tuh cari penjahit yang sekiranya sepi, tapi kita benar-benar ngelihat rapi enggaknya seperti itu. Nah, setelah dapat satu cocok, kalau dari Fry sih kita ajak mungkin berpartner ya. Jadi kita ajak di sini saya pengen penjahit yang ikut sama saya. Jadi dan saya akan menjanjikan tiap bulan selalu akan ada orderan besar. Mungkin untuk penghasilannya dia sendiri tuh bisa sampai 1-2 juta. Jadi bapak di sini jangan terima orderan lain, jadi khusus ke Friday. Dari situ dari penjahit dapat satu, akhirnya kita minta bapak kalau misalnya kan penjahit ini juga basicnya juga sekolah. Habis itu kita minta pak kalau ini kita ada kebutuhan stok lagi yang terus nambah, jadi kita butuh orang-orang lagi. Jadi kita ajak istilahnya mungkin bekerja sama terus. Jadi kita mungkin belikan mesin jahit, tapi bapak harus carikan orang baru lagi untuk dididik. Jadi pelan-pelan seperti itu. Jadi semakin lama penjahit itu semakin nambah. Boleh tahu produksinya Fry sendiri ada berapa? Maksudnya pegawainya? Kalau pegawainya ada 3. Ada 3 khusus untuk yang menjahit, dan ada 1 yang khusus kayak untuk masang kancing kayak gitu. Kalau dari Laksmi, kita sih ada training, karena kebetulan kan kita untuk customize, jadi kita mempertahankan quality. Kebanyakan memang dari SMK, kita biasanya sering datang dari SMK untuk cari-cari anak yang fresh graduate. Mereka kata sih banyak yang untuk kerja, tapi kita juga untuk cari pegawai bulan kita training dia untuk mengerjakan pekerjaan kita, mulai dari jahitan halus. Jadi kita tahu si orang ini dia lebih ke apa, misalnya dia lebih ke payetnya lebih oke, kita letakkan dia di sebelah payet. Kita nggak mungkin paksakan dia untuk tetap jahit yang bukan soalnya dia, hasilnya nggak akan oke. Selama training 3 bulan itu nanti kita masing-masing tahu dia standarnya sampai di mana, dan kita juga selama 3 bulan itu kita mereka tetap kerja di kita dengan gaji training, dan kita akan menaikkan gaji itu setelah mereka selesai training dan mereka masuk kualifikasi. Iya, iya, benar. Karena kita benar menjaga kualitas, jadi kita nggak bisa sih kalau yang mungkin kalau yang ready to wear masih bisa, kalau yang kami benar-benar nggak bisa, karena kan detail mulai dari pemasangan payet tuh nggak bisa, di warna tuh nggak bisa ngawur. Kita punya standar warna sendiri, jadi penyampuran warna si A dan B, misalnya kita pakai hijau, kita mau merah tuh, hijau kan ada banyak tonnya, kita mau pakai hijau apa, kalau dia nggak punya taste, ngerjainnya juga ngawur. Itu perlu pada saat training itu dia akan dapat pelajaran-pelajaran penting yang nanti dia akan kerjakan seterusnya. Dan biasanya sih mereka senang dari 3 bulan itu mereka dapat ilmu-ilmu baru. Jadi kalau selama 3 bulan tuh mulai dari jahit sampai finishing sampai payet itu mereka dapat, istilahnya kayak mereka belajar dulu di tempat kita selama 3 bulan itu, mereka lebih kemana. Tapi dari situ akan kelihatan masing-masing, misalnya dia jahitannya halus tapi dia gak teliti, kayak payet-payet tuh kan gak teliti, jadi dia lebih ke teknik jahit. Terus kalau misalnya dia dia nggak bisa tuh jahit, jahitannya kasar, tapi waktu pas kena tes warna dia bagus, dia masuk ke situ. Dan biasanya sih kalau kita punya supervisor masing-masing dari jahit sampai payet, dan dia yang bertanggung jawab atas si pegawai itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, si supervisor ini yang akan menghandle si bawahannya. Dalam fashion bisnis itu bagaimana membuktikan suatu kualitas dalam konsep online store? Memberikan suatu kualitas dalam konsep online store. Sementara di kalau di website itu kan hanya dilihat foto, video. Iya. Basic ya. Secara basic kita harus menyampaikan, menginformasikan. Contoh, kain polyester bukan berarti jelek. Saya pernah mempelajari sebuah kain polyester, saya pernah cerita sama Bu Ariani bahwa di Amerika menghindari kain katun untuk anak kecil. Kenapa? Anak kecil ternyata kalau pakai kain katun bagus tuh, enak, nyerap keringet, adem, benar. Pada saat kena bakar, api yang keluar. Api yang kena. Begitu. Berkoper. Apalagi yang ngejaga anak kecil rata-rata perempuan. Perempuan kalau lihat api bukan refleks nolong tapi refleks kaget, "Au!" gitu. Anaknya mati kebakar. Gitu ya. Nah, jadi bahwa itu salah satu ilmu yang dipelajari di marketing. Jadi pada saat kita mau menyampaikan menyampaikan kualitas, ya informasinya dulu dengan benar. Saya pernah belanja di pasar apa namanya, Klewer di Solo. Mbak, ini kain apa? Dia bilang sutra, semi sutra. Di dalam ilmu tekstil nggak ada semi sutra. Sutra adalah sutra. Kalau mau dia sutra campur katun, katun sutra namanya. Nah, informasi seperti itu harus benar. Gitu. Mana ada semi sutra? Tadi baru kemarin saya ke pasar JMP. Ini semi wool, nggak ada semi wool. Wool adalah wool. Emang woolnya banci, itu semi-semian gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Dia harus benar. Nah, informasi ini yang harus saya sampaikan secara akurat. Itu yang pertama. Kedua, seperti Mas Alex bilang, masalah detail. He should told anyone bahwa untuk celana basic yang seperti ini kita punya dua kantong koin, satu kantong koin, satu kantong kunci misalnya. Dia tadi buatnya kantong korek ya, lighter. Di celana laki-laki yang tailor made biasanya ada dua. Di dalamnya ada satu, di dalam kantong itu kalau kita masukin ada kantong koin. Nah, di sabuk sini ada kantong kunci. Gitu. Atau kantong duit lipetan gulungan, karena orang tua zaman dulu itu digulung, rapi, disimpan. Itu harus kita sampaikan. Dalam bentuk visual sih gampang banget gitu. Celana difoto, kasih tanda panah, orang ngerti kok gitu. atau kita bongkar, kita foto detail, ada fotografer yang sangat suka foto detail makro, foto dekat, masukin duitnya, gambarkan, visualize, sangat sangat visualize itu disampaikan. Hal itu yang harus kita sampaikan. Nah, yang berikutnya, untuk menunjang kualitas itu benar atau tidak, cara perawatannya atau care instructionnya itu diinformasikan. Banyak logo-logo care instruction sekarang keren. Saya pernah bikin satu t-shirt di Bali. Di Bali saya punya, ya bukan clothing line lah, tapi saya punya produksi kecil-kecilan sama sepupu saya. Saya udah pusing dengan penempatan label, yang kalau pakai label satin apa-apa gatel gitu kan. Kalau pakai label print bisa tembus di sini gitu kan. Kadang kain tipis 60S itu kan tipis banget, di print kainnya label nongol di belakang gitu. Saya iseng, saya bikin di jahitan ke dalam yang harusnya 2 cm, saya bikin 3 cm. Di jahitan itu saya pasang logo saya, care instruction dan segala macam keterangannya di situ. Ternyata jadi grafis. Jadi grafis baru gitu, jadi artistik baru gitu, untuk ditonjolkan sama mereka. Jadi baju itu diputer-puter, ada gue baca tinggal giniin. Hal-hal seperti itu kan tugas orang marketing, orang fashion business berpikir. Fashion design udah ngurusin baju deh, jangan stres-stres mikirin yang begitu. Cari orang yang bisa mikirin untuk strategi seperti itu. Dan informasi itu harus akurat. Baju ini harus dicuci. Kalau pakai bahasa Inggris orang Indonesia nggak ngerti, ya udah bahasa Indonesia nggak ngerti, ya udah pasti pakai bahasa prokem. Bahasa lo kadang itu membantu. Zaman sekarang apalagi bahasa kan diputar balikan sih, jadi orang ada bahasa tertentu akan menarik, apalagi distro pakai bahasa kayak kemarin saya lihat di TV lokal itu gitu. Nasi goreng apa rasanya jancuk gitu, kasar banget, tapi itu ternyata fenomenal, everybody want to gitu. Nah, itu harus kita masukkan, menyampaikan itu. Hasilnya, feedbacknya bisa kita buktikan. Bisa kita buktikan yang ada informasi dan yang tidak ada informasi. Nah, tugasnya desainer, kalau ini kan secara grafis ya, secara marketing ya. Jadi tugasnya desainer ya ini harus berani menyampaikan itu. Secara verbal langsung ke customer. Ibu, baju ini jangan dicuci pakai ini, Bu. Ya saya pernah tuh waktu di Body Ensul, datang ibu-ibu marah-marah, "Enggak bisa, ini baju saya baru beli luntur." Dicuci pembantu saya luntur, pembantu saya marah-marahin. Saya bingung gitu. Lunturnya karena apa? Udah kita tes enggak ada lunturnya. Ternyata dia pakai satu deterjen yang enggak boleh gitu. Dia tuh attack yang pertama keluar itu very strong. Itu bisa ngikis suara secara cepat. Gitu. Dan ternyata oh iya, ya udah kita ambil barang kita ganti karena luntur gitu. Resiko kita punya tokonya, kita punya brand, kita punya image, orang datang dengan maki-maki, sebelah dengar, "Waduh, baju Body Ensul luntur." Saya juga mempertaruhkan itu kan gitu. Akhirnya oke, Bu, saya ambil, saya ganti yang baru, tapi saya pelajarin gitu. Ternyata deterjen yang dipakai Attex itu akhirnya kita rekomendasi setiap ada customer yang udah mulai cerewet, anak buah saya selalu bilang, "Ibu nanti cuci jangan pakai deterjen Attex, Bu ya. Kalau mesin cucinya yang apa? Itu yang apa? Yang puter bawah yang drum gitu kan. Ibu pakai yang Matic aja gitu segala macam." Dan itu harus diinformasikan sampai ke hand to hand loh. Itu kita lakukan sampai ke hand to hand. Jadi sekarang perusahaan tempat saya bekerja lagi mau merubah size pack. Bagian saya di sana sebagai desainer ya, saya di sana sebagai desainer, jadi saya tidak menguruskan itu, tapi lama-lama jengah juga bagian fashion bisnisnya nggak ngerti. Akhirnya saya sampaikan gitu, saya sampaikan secara visual untuk merubah spek. Orang marketing selalu panik, apa yang terjadi dengan baju yang lama kalau size nya ukurannya berbeda gitu. Bagaimana cara menginformasikan ke customer kalau kita punya dua produk yang berbeda? Lo kita tetap harus ada masa transisi, apa kita nggak perlu produksi? Saya bilang gitu. Perusahaan bos kita nggak mau tahu gitu loh. Bos kita mau tahu juga ada barang baru, ada barang lama, yang baru itu super baru dengan spek baru. Akhirnya iseng, saya panggil anak buah saya, namanya Cesar. Cesar foto saya dulu, saya pakai baju yang saya buat, saya foto depan, belakang, samping, segala macam. Ayo buka laptop, kita kerjain, kita pasang garis-garis. Perubahan itu adalah di dada, di lengan, di bahu, gitu, di panjang ya. Kita pasang secara visual, kita tulis, kita bikin spek baru bahwa size small yang dulu itu berkurangnya 2 cm itu untuk laporan ke atasan. Tapi di tag yang saya buat, hang tag yang saya buat itu ada sebuah foto dengan acuan seperti itu, bahwa kalau lu pakai S adalah nomor 14 dengan bahu sekian. Sekarang saya tanya, kalau saya pakai kain polyester, orang ngelihat saya peduli dengan tag itu, percaya nggak kalau kualitasnya itu lebih bagus? Nah itu gitu. Jadi informasikan apapun sesuatu yang bisa mengangkat, mendongkrak angka atau tidak usah angka deh, mendongkrak image, tell them sampaikan. Gunakan orang-orang yang berbakat untuk menyampaikan itu. Bahkan saya pernah ngajar anak-anak untuk visual presentationnya mereka, saya bilang gini, kita ada yang namanya customer profile. Customer profile itu bentuknya secara itu saya ajarkan, ayo customer profile jangan gambar orang lagi deh. Karena kalau saya kamu pasang Paris Hilton, otak saya Paris Hilton terus gitu. Coba kamu pasang teddy bear. Gitu. Bahwa teddy bear itu kalau punya mobil dia akan bawa mobil. Tapi coba image itu yang akhirnya berhasil. Kamu tahu enggak, anak-anak merancangnya dengan fun. Karena di imajinasi dia seorang sesuatu tadi. Tapi kalau kita masuknya ke dalam mau bikin baju fun tapi kita bawanya tukul gitu. Fun-nya tukul kan beda. Nah, image itu yang harus kita bawa. Ya. Ke saya atau ke Ibu? Semuanya, ke semua. kebetulan kita saya lagi observasi tentang fashion. Cuman bukan fashionnya sih, compulsive buyers-nya, shopaholic-nya. Jadi saya sedang berusaha untuk memahami bagaimana sih konsumen itu sebenarnya. Maunya konsumen apa? Kebetulan saya juga punya online shop, tapi saya sebagai reseller aja. Dan saya sudah mengalami sumpah serapah dan lain-lain, itu sudah pernah mengalaminya. Jadi yang saya pelajari di sini, saya kan mempelajarinya atau tidak dari buku dan saya praktekkan. Kebetulan saya tahunya bagaimana sih konsumen itu dari punya biologi Martin Vincent itu bagus sekali. Jadi orang itu ternyata ingin copycat ya, ternyata apa yang dipajang di situ ingin dinikmati. Jadi kalau umpama modelnya itu dia terlihat dia terlihat cantik, beautiful and fresh, dan dia yang beli akan merasa bahwa oh, aku kalau pakai baju itu aku akan menjadi seperti patung itu, aku akan menjadi seperti manekin itu. Dan itu saya wawancara beberapa banyak orang yang kebetulan di Surabaya ini banyak sekali shopaholic-nya, ternyata saya tidak menyangka, dan itu sangat bagus untuk dunia fashion. Mereka yang compulsive buyers ini rata-rata mereka umumnya itu barangnya saya suka barang yang unyu-unyu mbak, yang lucu. Jadi step unyu-unyunya itu seperti apa, saya tuh bingung sekali. Kadang kalau saya menyajikan baju yang menurut saya cool gitu ya, menurut saya keren zaman sekarang gitu, mereka kayak gini mau dipakai di seumpama Bondowoso, enggak banget deh mbak, yang lain gitu seumpama. Atau seumpama karena memang pasar saya untuk saat ini, karena saya intensifnya di sini, saya pelajarinya di sini, jadi saya ke sekitar daerah Jawa Timur yang notabene untuk berfashion saja masih takut-takut kan. Jadi kalau cuma pakai boots siang hari, are you okay kan gitu. Jadi ini sebenarnya kelucuan barang itu seperti apa, saya tuh masih bingung sekali kadang itu. Jadi kadang banyak pelanggan yang bilang itu bajunya sudah lucu, itu lucu banget mbak bajunya, tapi itu sudah out of date, sudah lama sekali, 2 tahun yang lalu itu lucu banget mbak. Kalau di sini sekarang innya itu, sedangkan kalau di Surabaya innya itu, kita tuh bingung sekali membaca pasar gitu. Kalau tren mereka nggak peduli itu bagus atau kualitas barangnya okay, gitu ya. Kalau compulsive buyers mereka akan mikir bahwa itu unyu-unyu, itu lucu gitu, dia nggak akan berpikir 2 kali apakah itu expensive lah, apakah itu barangnya nggak enak dipakai, panas atau gimana, mereka nggak akan berpikir. Kadang kita juga kasih ini ukuran dada seperti ini kurangnya, nggak, mereka nggak akan gubris kira-kira aku apa ya mbak ya, kan gitu biasanya, kira-kira aku apa, karena tingginya berapa. Jadi kita main ilmu kira-kira aja. Jadi gimana sih caranya membaca pasar itu untuk beberapa konsumen yang menilai tingkat kelucuan yang berbeda. Siapa yang mau jawab? Iya sih, sebenarnya saya tadi sudah menceritakan sedikit. Waktu saya bikin baju putih satu, bos saya bilang begini, begitu saya bikin baju satu series, ternyata satu series itu ada beberapa yang dia suka. Jadi intinya begini, memang di sekolah juga kita mengajarkan ke anak-anak kita bahwa gimana sih cara membaca kondisi itu. Tapi dalam bisnisnya itu bahwa kita harus menyodorkan itu dengan pilihan. Pastinya seperti itu. Kita cari moodnya dulu untuk sebuah rancangan. Mood itu seperti apa? Misalnya yang kemarin di show kemarin itu ada yang unik sekali pada saat mereka kita kasih konsep iconography. Ya walaupun ada beberapa kesalahan dari apa yang dibuat anak-anak saya, tapi pada saat kami riset itu udah sangat sempurna banget Bu ya. Jadi iconography. Iconography itu kalau satu konsep di mana dari era tahun zaman perang pertama ya, tahun 20-an sampai sampai ke tahun 70-an, ikon-ikon itu berubahnya sedikit demi sedikit, tidak konstan. Begitu masuk era tahun sekarang ya, kita masuk ikon-ikon yang luar biasa gitu. Pernah ngebayang nggak sih gambar jempolnya dari Facebook itu sangat populer sekarang gitu kan, ikon jempolnya itu, begitu jempol itu dibalik semua orang kecewa bahwa itu ikon itu jadi berubah image sangat drastis gitu. Bisa ngebayang nggak sih si gambar smile warna kuning itu yang kalau ditarik garis kelengkung ke atas senyum, tapi begitu diturunin ke bawah lagi sedih gitu. Zaman itu nggak ada gitu. Nah begitu kita masuk ke konsep ikonografi itu, kita coba mengeksplor imajinasi itu, eksplor imajinasi itu, di mana tanda stop nggak mesti harus gambar palang atau tulisan stop, gambar tangan aja udah cukup misalnya seperti itu. Nah itu yang harus kita eksplor untuk mendapatkan apa sih yang dibutuhin customer gitu. Salah satu konsep yang diangkat sama anak murid kita kemarin itu out of the box ya, out of the box, dia mengangkat tentang hip hoppers ya, tentang anak-anak hip hoppers yang pada saat saya lihat pertama nggak hip hoppers, saya cuma lihat candy malah permen, tapi begitu dia tonjolkan satu gambar kaset zaman dulu, kaset ya, yang recording zaman dulu, bukan yang CD, bukan piringan hitam, tapi yang kaset ya. Sekarang apalagi MP3 bentuknya udah nggak ada jelas gitu ya. Nah itu dia ngangkat itu, semua orang tahu bahwa itu musik gitu, semua orang tahu begitu musik, begitu dia tampilin satu sosok rappers, dia tahu oh musiknya rap gitu. Nah itu harus kita siapkan. Jadi pada saat kita bicara konsep, oke okay, tahun ini gue pengen bikin baju tentang musik gitu, musik, kita bisa bikin genre musik itu di situ, hingga kita tahu customer kita kebutuhannya apa. Nah memang nanti akan ada tugas dari sisi marketing yang harus memperhitungkan rasionya gitu. Surabaya ini yang cinta musik keroncong berapa orang sih gitu. Surabaya ini yang cinta musik rock berapa orang. Jadi kalau yang keroncong cuma 10%, yang rock 90%, tapi kita buatnya terbalik, ya siap-siap rugi gitu. Jadi jangan salahin marketing, stres marketing bekerja kayak gitu. Bisa gitu. Produksinya begini ya enggak. Kausalitas dari produksi ya, bagian produksi sama marketing, desain, marketing, produksi itu benar-benar harus kausalitas harus kuat gitu. Sehingga rancangan itu yang kecil tadi itu berkembang sangat manis. Sangat manis. Oh, ternyata matahari sama Ramayana itu makhluknya beda loh gitu. Makhluknya beda, tapi jangan kaget harganya sama loh. Bedanya mereka tuh cuma di box discount. Gitu ya, istilahnya gitu. Jangan kaget di Ramayana brandnya ece-ece semua, tapi harganya 300 ribuan. Tapi kan untuk departemen seperti mereka menempatkan diskon yang 50 plus 20 beli hari ini dapat kupon 50 ribu untuk belanja berikutnya dan segala macam. Begitu dikalkulasi sama. Sama. Jadi bisa ngebayangin orang sepinter saya membohongi kalian semua gitu, dengan sistemnya seperti itu. Karena kondisi seperti itu. Gitu. Saya coba ngebayangin kasusnya yang dilakukan sama Giordano. Beli satu 300 ribu, beli dua harga satu piecesnya jadi 200 sekian ribu, beli tiga harganya jadi 100 sekian ribu. Ya, tanya Mas Alex, pada saat Mas Alex beli kain satu bal harganya berapa, dihitung secara konsumsi kebutuhannya berapa, dihitung costingnya, terus dia dibuat PPH-nya gitu, buat PPH-nya. Mas Alex, kalau PPH-nya satu baju itu harganya 150.000, dia jual 160.000 bodo amat, orang dulu untung 10.000 perak gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada orang bikin matematis diskon seperti yang tadi, sebenarnya jauh enggak ada rugi gitu. Karena minimal mereka tuh mengantongi 30%. Minimal gitu. Nah, pintar-pintar aja berkosalitas kerjaan itu hingga apa yang dibutuhin customer dipenuhin. Beda sama ini. Beda sama kita, maaf ya, kita saya bukan berbeda dengan membedakan agama atau apa. Pada saat kita jual kerudung, masa iya kita berharap orang beragama lain beli itu kerudung itu? Kan enggak mungkin. Karena udah jelas bahwa kerudung adalah untuk baju muslim. Tapi kalau kalian pintar, gimana caranya buat satu benda yang bisa dipakai seluruh agama? Itu baru benar gitu kan dalam marketing. Itu baru benar. Dan jujur baju putih yang saya buat, ya baju putih yang saya buat itu target market saya 50-50. 30-30. Satu untuk muslim, cowok muslim, satu untuk yang suka ke gereja dengan rapih, putih, keren gitu. Untuk ke pesta pun bisa. Karena saya rubah di size, saya rubah di detail gitu. Saya cuma tambahin satin sedikit, yang tadinya bordirnya banyak saya kurangin bordirnya. Saya tadinya bordirnya 2 warna, 3 warna, tidak, ini bordir white on white, black on black, blue on blue gitu. Hingga orang yang ngerasa tadinya baju muslim itu sangat konvensional, oh tidak, sekarang baju muslim udah bisa lu pakai untuk pengganti batik. Itu target-target. Tapi mungkin yang ditanyakan lebih ke desain ya. Desain yang mengarah di, ya, maksudnya begini. Dalam satu koleksi, makanya harus pakai konsep nih. Pakai konsep. Kalau satu koleksi, misalkan tank top, lakunya di Surabaya. Yang di Bondowoso, ya jangan dibuat tank top, diberi lengan. Tapi koleksinya kan tetap sama, nyambung. Misalkan yang di Surabaya, rok mini. Yang di sana mungkin dibuat celana panjang. Tapi konsepnya sama. Konsep itu bisa dari detailnya, dari warnanya, bahan, dan seterusnya. Jadi, orang beli itu juga bisa mix and match. Misalkan yang di Surabaya pak belinya tank top ditambah hot pants. Tapi dia ke toko lagi, dia beli, kan sudah punya tank top nih, dia beli celana panjang. Nah, seperti itu. Yang di Bondowoso, pertama dia pakai baju lengan misalkan. Kemudian dia pakai celana panjang. Tapi Anda juga bisa bikin lagi rok panjang yang mungkin berkancing depan, tapi nanti dia pakai legging misalkan, seperti itu. Jadi harus ada pilihan dalam satu koleksi. Enggak bisa seksi-seksi semua, enggak bisa. Memang dalam ilmu desain seperti itu. Dalam ilmu desain itu benar-benar kita perhitungkan. Jadi kalau dalam industri ya, dalam industri murid kita yang baru pulang kemarin dari dia di sekolah di London ya, yang bikin di Shirley. Dia buat 10 desain. Ya. Perubahannya dikit-dikit gitu. Saya pun juga bekerja begitu. Oh, ini kantongnya segini, oh ini kantongnya begini, oh ini kantong ininya begini, ininya begini, jadi emang seperti itu. Nah kalau ibu tadi menyampaikan, emang kita harus menyiapkan itu, gitu. Menyiapkan itu. Nah itu ada satu tugas namanya merchandiser untuk di kita sebut MD ya, dari material, dari kancing, dari segala macam sampai nanti penentuan barangnya maunya kemana. Gitu. Waktu saya di Body Angel juga gitu. Pada saat saya harus distribusi barang ke Medan, Medan tuh spesifik banget. Pertanyaan orang Medan itu cuma satu kalau saya, Pak ini banjir nggak? Ah, banjir apaan tuh gitu ya, ternyata pasaran nggak, umum nggak. Saya bilang ibu orang pertama yang beli barang saya, jadi dia tuh punya skincare. Dia bilang, saya borong semua pak untuk karyawan saya. Ya udah, karena di permintaan seperti itu saya juga fair gitu, saya cut, jangan kirim lagi, tunggu kirim 3 bulan lagi barang itu. Ternyata emang harus ada kerjanya gitu. Jadi kita harus mengarahkan itu. Oh ternyata ternyata Surabaya nggak, Surabaya itu tidak suka baju Surabaya. Surabaya itu suka baju Bali, gitu. Surabaya itu suka baju Jakarta, Surabaya itu suka. Jadi jangan bikin baju ala Madura gitu, jangan bikin baju ala Sidoarjo gitu, tapi bikin baju Sidoarjo ala Jakarta. Gitu. Nah, tugas itu penting gitu. Orang seperti kamu saya yakin setelah riset ini lebih luas pemikirnya pastinya. Cuman yang jadi masalah pengkonterannya kamu yang bingung gitu. Mau dikerucutkan kemana gitu. Itu yang harus ditelaah lagi. Dan ini memang butuh waktu. Gitu, butuh waktu. Tapi kamu sudah masuk ke 70% udah sebagus itu. Gini, kita bicara dulu customer profile-nya. Itu penting untuk semua ya, memahami customer profile kita. Pada saat kita bilang gue mau bikin baju untuk orang-orang Surabaya gitu. Tadi sudah saya bilang, profile customer kita sih Surabaya ini benar-benar berdasarkan vertikal dan horizontal itu terbagi berapa? 1 2 3 9 or kubu, 9 kelompok gitu. Customer profile ini dulu dimatengin. Ini saran saya, customer profile dulu dimatengin. Jadi hingga pada saat kita membuatkan satu image gitu, untuk membawa image itu ke orang, itu kita tambahkan dengan yang namanya product knowledge. Jadi mungkin Mbak sedikit butuh ilmu fashion. Ilmu fashion di mana? Ilmu fashion dalam arti bukan belajar menjahit dan mendesain ya. Ilmu fashion mempelajari yang namanya trend, styling, color gitu. Yang itu yang harus diinformasikan ke mereka. Jadi influencing-nya itu bukan di hanya di visual. Gitu. Itu salah satunya juga gitu. Tapi kalau visual memang berat ya. Kita beresiko. Selalu orang akan mengharapkan hal yang sama seperti yang dia lihat gitu. Tapi tetap product knowledge kita cantumkan. Jadi begitu kita tahu customer profile kita seperti apa, cerewetnya lah, pendapatannya lah, apa sedetail-detailnya kita dapetin. Tadi siapa Mbak yang di sini ya? Ya bicara tentang dia mencoba anak ini dulu nih, dia pelajarin hari-harinya gimana hingga dia mendapat satu rancangan yang cukup untuk genre itu gitu. Itu akan lebih gampang gitu. Jadi ada beberapa konsep harus sebutnya Bu, kasih sama Ibu. Bu, kasih tagline ini Bu biar orang tahu. Karena kadang tagline juga mengganggu pikiran kita sama kita bahwa dare to be apa gitu. Dare to be sexy gitu. Jadi orang tahu orang baju ini bakal seksi nih, padahal baju cuma t-shirt biasa. Karena tulisannya dare to be sexy, t-shirt itu kita kasih air dibasahin kan look seksi gitu kan, ada nempel keringet. Loh, ini visualize ya, gitu. Visualize begitu. Dengan teks seperti itu, dare to be sexy, orang kan berpikir seksi. Bisa formal gitu ya. Orang walaupun t-shirt putih kita cuma kasih dasi aja gitu, orang bayangnya formal gitu. Jadi gunakan kekuatan-kekuatan seperti itu setelah kita mempelajari customer profile. Tapi mungkin juga udah cukup kuat mungkin, jadi bisa simpulkan bahwa kekuatan visual itu juga sangat berpengaruh. Mungkin ada yang pertanyaan lagi mungkin? Pertanyaan untuk siapa kalau boleh tahu? Masnya, pertanyaan untuk siapa? Buat Mas saya jadi. Daripada kita dari tadi ngomongnya kayak serius banget terus ya. Bercanda. Mungkin ada yang mau tanya sama anak-anak FFC mungkin? Ada. Saya mau tanya. Penyelamat ya. Pindah lama dong, emang saya yang tua-tua mulu sih. Nggak, jadinya saya memperhatikan dulu ada ini ya, Surabaya Fashion Carnival itu saya sempat tertarik dan saya pikir itu stalk. Nggak, tertarik bener, maksudnya bener ini sebuah fresh gitu loh. Surabaya kan aduh loko sih, gini-gini tok loh. Nggak, jadinya saya pikir itu butuh. Kalau tadi Ibu kan ngomong tentang fashion journalism ya Bu ya, ada fashion journalism, ada fashion fotografi dan sebagainya gitu. Saya pikir media itu penting gitu loh untuk Surabaya ini kan mungkin karena yang antara penduduk yang fashionable dan tidak fashionable tuh mungkin perbandingannya sangat jatuh gitu, dan itu butuh media untuk memperkenalkan. Dan saya pikir juga teman-teman yang punya brand di sini juga mungkin butuh media gitu kan. Selama ini kita media datangnya dari Jakarta mulu, dari apa dan sebagainya. Kalau saya lihat di apa namanya, nanti kan ada filmnya Bill Cunningham ya, yang tentang fashion photography, itu kan juga kayak mengedukasi mata masyarakat untuk apa gitu. Habis itu juga kalau kita misalkan lihat film September Issue, itu kan juga tentang apa ya, crafting cara lain gitu loh. Dia fashion journalism, dia bikin majalah Vogue yang betul-betul itu dipilih, yang sangat detail dan sebagainya itu. Dan saya sebenarnya berharap besar pada Surabaya Fashion Carnival sih, walaupun sekarang udah agak nggak update ya Mbak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana mungkin pentingnya media buat teman-teman yang membangun brand, ada untuk continuing Enigma, terus ada apa Fry, terus ya. Nah, itu dia. Nggak bisa, harus satu-satu dong. Gimana sih? Yang keren mungkin itu pemanfaatan komunitas, maksudnya mengelola komunitas. Jadi saya ingin tahu apakah itu kesadaran dari Junjung ini tentang pentingnya komunitas atau memang ya memang mengalir aja gitu. Bagaimana menurut kalian? Ya yang pertama jawab dulu pertanyaannya Mas Ayas ya tentang apa pentingnya media. Jadi, yes. Sebenarnya dari awal itu kita konsepnya tuh jujur aja ya, kita itu proyek iseng. Jadi kita kan bingung kan mau habis terus nih mau ngapain gitu. Ya udahlah, karena kita sering lihat fashion blog luar yang apa menyediakan foto-foto street style gitu. Apa Helsinki punya Helux, Jakarta punya Jakarta Street Looks kayak gitu-gitu. Kita mulai terinspirasi. Kita pengen kayaknya seru nih, kayaknya Surabaya belum ada dan kayaknya seru kalau bakal ada nih. Nah, akhirnya kita bikin kan. Tapi tetap aja kita bikin itu enggak mau yang benar-benar kok kayaknya cuma tinggal copy paste sih idenya orang gitu. Nah, akhirnya kita punya inisiatif ya mau nambahin kayak ada fashion label interview gitu ya, fashion label review, fashion store review kayak gitu-gitu. Jadi kita sendiri juga punya misi gitu loh buat apa? Mengedukasi, menginspirasi masyarakat. Jadi kalau ternyata Surabaya tuh punya banyak sekali brand-brand yang apa inspiratif gitu loh, nggak cuma brand-brand aja, mungkin dari tempat berjualan gitu ya, fashion distributor kayak gitu-gitu. Jadi kita pengen ngasih tahu gitu, kita pengen ngasih tahu ke masyarakat Surabaya bahwa Surabaya ini nggak tenggelam banget kok gitu. Jadi kita sudah mulai banyak bermunculan orang-orang yang kreatif dan berbakat seperti itu gitu. Jadi menurut kita media itu penting ya. Enggak, yang aku tanyain adalah kamu kedepannya mau ngapain gitu dengan dengan Surabaya Fashion Carnival ini. Kan sekarang udah ada dan kamu community base-nya itu udah ada gitu kan, udah gede. Kamu mau ngadain acara Locker Keeper itu juga rame gitu kan, dan mostly sold out gak kalau gak salah ya? Hampir semua ya, sold out ya, juga. Dan aku pikir itu sebuah kekuatan yang menarik gitu loh. Anak-anak muda bikin inisiatif kayak gitu. Fashion journalism kalau mereka di barat mungkin ada The Sartorialist dan sebagainya kayak gitu ya. Itu keren abis gitu loh. Dan ya saya agak menyayangkan kalian agak tidak update akhir-akhir nih gitu, karena saya big fans dari kalian gitu. Itu gimana kalian mau ngapain sih, kalian gimana mau ngapain gitu? Maksir apa big fans ya? Maksir apa nih? Enggak, suka blognya gitu. Alasannya kenapa ya kita sering udah maksudnya jarang update gitu ya. Ya jujur aja karena kesibukan masing-masing. Jadi saya sendiri sama Putri kan masih kuliah ya, maupun semua juga masih kuliah sih. Marcel udah punya Kimilata, terus Echa juga punya kesibukan ya. Mungkin yang kurang dari kami itu adalah bagaimana kita mau manage apa blog ini ya. Jadi timeline-nya tuh belum jelas gitu. Maksudnya kita kita pasti mungkin udah ada ya, cuma gimana cara kita memanage itu gitu loh. Jadi itu rasanya yang masih kurang dari kami, sehingga itu membuat kami jadi jarang gitu update. Sebenarnya banyak narasumber nih. Nah dulu kan 2008 itu ya, jujur aja kita masih bingung siapa ya yang mau diliputnya siapa. Tapi seiring kita ngelihat perkembangan fashion gitu ya, 2008-2009 sampai ke sekarang itu udah banyak sekali, dan narasumber-narasumber itu emang ya sayangnya belum kita liput ya, karena kita masih disibukan sendiri ya. Tapi untuk kita mau membawa SF ini ke arah mana ya, pasti kita pengen ini lebih maju lagi, lebih terkonsep, dan inginnya kita punya timeline gitu. Jadi kita ngerti di mana harus memposting ini, tanggal berapa, bulan apa, gimana temanya, harus gimana gitu. Kita sih pengennya seperti itu. Plan apa yang lebih besar lagi? Selain Locker Keeper, kita punya mimpi nih, kita pengen ngadain costume party. Jadi kita sebenarnya pengen tahu sih dari kalian, apakah kalian berminat kalau ada costume party? Masalah party nih, ini kan berarti kan dengan komunitas dari anak-anak juga ada acara entah itu bulanan atau apa ya. komunitas fashion gitu di Surabaya itu sendiri gimana? Selain Ure sebagai sebuah clothing store, tapi juga di situ bisa dibilang komunitas gitu. Anak-anak SFC gimana? Dari biasanya dari teman-teman sendiri sih gitu, jadi teman-teman sendiri terus kita juga terus sosialisasi lewat itu blog lah gitu gitulah, terus dari mulut ke mulut gitu. Terus masalah di perkembangan yang kalau dilihat di Indonesia sendiri gitu. Jadi saya tuh punya toko baju tuh dari 11 tahun yang lalu, dari zaman saya lulus SMA. Dari 11 tahun yang lalu sampai sekarang, ya Surabaya itu grafiknya naik terus gitu. Makanya saya tetap mau di sini naik, gitu. Naik dalam artian apa nih? Naik dalam artian perkembangan bisnisnya? Baik, atau? Baik. Dalam artinya gini, kalau customer behavior itu dia grafiknya naik gitu. Surabaya itu tidak pernah dia mencapai titik peak dalam bidang apapun, musik, fashion, lifestyle, dia nggak pernah naik mentok. Dia selalu ada di wilayah abu-abu ini loh, di tengah-tengah ini, naik turun, naik turun, naik turun. Dia nggak pernah mentok, nggak pernah turun banget. Makanya waktu ada fenomena distro di Jogja, Makassar, sama Bandung, kita nggak ngefek. Hitung aja ada berapa distro di sini. Bandung satu tahun bisa sampai 30 sampai 90 toko baru yang bermunculan dan brand ratusan. Sampai sekarang ada tercatat di yang tercatat di ada komunitas namanya Kick itu komunitas clothing gitu. Nah itu aja itu ada 1020 merek yang terdaftar di mereka. Nah, terus yang dan itu mostly Bandung. Surabaya ini selalu nanggung itu apa? Saya nggak tahu persisnya seperti apa ya. Kalau saya bisa jawab sih, saya pendatang ya, baru saya memantau Surabaya itu dari 2004. 2004 saya menginjakan kaki saya di 2002 jalan kaki Surabaya. Ada satu hal yang membuat Surabaya itu selalu nanggung, gitu, selalu nanggung karena Surabaya ini tempat kumpul yang notabene banyak hal yang isinya berbeda-beda gitu. Jadi nggak ada satu panutan yang benar-benar sama gitu. Kalau musik rock aja coba kita lihat musik rock tuh, angkatannya Ahmad Dhani sama angkatannya Ari Lasso jauh beda. Ladies first. Ya. Daripada ke lewat jauh tadi, Kevin kan, itu tadi kan kayaknya karena masing-masing ada kesibukan gitu kan. Sayang banget, I'm a big fans of. Oh, tos. Yes. Lo enggak sayang gitu maksudnya? Waktu lihat, ya belum ada postingan baru, ya nggak ada postingan baru gitu kan, bolak-balik gitu akhirnya malas ah nggak ngeliat, akhirnya kayak gitu ketika berapa ya mungkin setahun setengah sekitar ini pernah nggak kepikiran aja gitu, pernah nggak kenapa nggak bikin ini biar SFC itu di luar itu mungkin kalian nggak begitu ngerasain karena kalian yang melakukan. Di luar itu banyak kok yang suka, terbukti nih tadi udah ada dua ya yang suka banget. Kamu aja kali. Perasaanmu aja kali. Itu personal. Oh beda. Nah, apa namanya pernah nggak kepikir atau saya yang miss gitu? Misalnya bulan depan kita pengen nih ngumpulin postingan. Jadi teman-teman yang berpartisipasi gitu. Jadi teman-teman yang ngirimin gitu. Istilahnya nanti silakan. Ya, kontributor kalau ini pasti saya sih yakin banget bakal banyak yang pengen ikut berpartisipasi gitu. Misalnya bulan depan pengen ceritanya street style tapi yang apa ya bohemian kayak atau apa misalnya. Nah di situ tapi memang dari kalian mungkin bisa kasih teaser atau kira-kira apa sih yang bisa temanya itu diulik tuh sebelah mananya, kalian bisa ngulik dari mananya. Nah kalian juga dapat dari situ orang-orang itu ngirimin, jadi itu menyiasati aja biar kalian nggak capek sendiri istilahnya, mungkin ya aduh nggak bisa posting karena emang sibuk banget atau apa. Tapi kalau ada kontributor misalnya kayak gitu kan nyusul aja sih. Jessica Alba. Iya, kasihan. Nggak usah, skip ikut. Sebenarnya yang kuat dari SFC kan pendokumentasian dan pengarsipan gitu. Ya. Ada nggak kemungkinan untuk memperluas apa ya, mengelaborasi, mengulik lebih dari fungsi itu gitu. Misalnya ada pengarsipan 2011, 2012 ataupun dikembangkan jadi yang kayak gimana nanti gitu. Atau misalnya, mungkin malah diterbitkan. Sama itu tadi yang kenapa nanggung itu tadi, mungkin aku lebih pengen tahu dari SFC yang mendokumentasikan terus melihat gitu, mungkin kenapa kalau dari SFC sendiri kenapa nanggung? Jadi jawab yang apa tadi katanya ada tujuan gak, maksudnya ada pengarsipan tuh tadi ya pasti sih, siapa sih yang gak mau kayak gitu. Tapi gini, kita kan pelan-pelan dulu ya, satu-satu dulu. Ini kita mau ngerajinin posting dulu nih. Kita udah ada pikiran mau apa? Rasanya konsep kita perlu dibuatin lagi. Kita mau apa? Mau bikinnya lebih teratur lah istilahnya. Jadi mungkin setelah itu kita bakal ada rencana untuk ke sana. Untuk ngurusin masalah nanggung tadi. Enggak tahu ya, Jadi juga kurang ngerti gitu loh, kenapa kok anak-anak Surabaya itu masih ada di daerah abu-abu tadi. Mungkin kurang referensi, tapi harusnya di tahun sekarang ya, yang dimana banyaknya ya, teknologi itu udah membuka jalan gitu loh buat kita. Semua orang juga udah bisa internetan kan, kalau zaman dulu kan internetan mungkin ke warnet atau gimana, kalau sekarang kan udah bisa dari HP. Fashion mungkin bagi yang mereka yang suka gampang banget, mungkin sekarang udah juga ya. Aku rasa sih mungkin enggak senanggung dulu. Cuma kita kurang, maksudnya karena kita masih sibuk ya, akan sibukan masing-masing, jadinya kita kurang mendokumentasikan mereka sendiri. Kita untuk rencana paling dekat sih kita membuka cabang di Surabaya. Ya, ini bocorannya di sini aja sih ya, semoga kami sebarkan. Jadi memang di Surabaya sudah lumayan, kita punya pasar yang sudah lumayan bagus, jadi kita pengen berencana. Selama ini Sidoarjo kan juga mengacu ke Surabaya ya fashionnya, jadi kita pengen buka di sana juga. Kebetulan saya juga mau pindah di sana. Jadi tinggal di sana sekalian. Tapi kita bakal kasih konsep yang beda ya kali ini. Kalau kemarin kan tempat biasa, ranch house kayak gitu kan ya, farmhouse kayak gitu, konsep kita yang kemarin. Dan kalau yang untuk berikutnya ini namanya bukan tempat biasa juga. Ini bocoran buat teman-teman juga, namanya Wunderkammer. Jadi kalau Wunderkammer itu bahasa Jerman, kalau dalam bahasa Jerman tuh artinya Cabinet of Curiosities gitu. Jadi isinya barang-barang ya itu konsepnya, kalau dari namanya juga dapat ya. Jadi emang kita nawarin sesuatu yang berbeda dari tempat biasa. Kalau tempat biasa sendiri koleksinya memang masih aman gitu, kalau di Wunderkammer kita belum tahu ya, lihat aja nanti. Tempat biasa sendiri ini gak sih kekuatannya kenapa kalau kita berusaha di bidang fashion yang vintage ya, kita bisa nyitain pasar gitu dari situ. Jadi kita kalau kayak mbaknya kan tadi jual online ya, karena online otomatis dia mengikuti kemauan pasar ya, konsumen ya. Jadi kalau di tempat biasa sendiri karena menawarkan, jadi kita menciptakan pasar juga. Jadi kita apa yang ada itu yang kita jual gitu. Dan itu mau nggak mau harus mereka beli gitu. Dan itu harus mereka beli, dan kita bikin sedemikian rupa supaya mereka mau beli gitu. Jadi seperti yang Mas Embran juga tadi bilang, kita semua dalam kondisi dalam apa industri macam apapun, dalam fashion terutama, dan dalam fashion pun punya beberapa tipe baru dan second dan apa tadi order juga ya, itu pun juga kita pasti para produsennya, para penjual juga pasti punya trik-trik sendiri itu gimana nggak cuman orang tuh supaya nggak nggak harus apa yang harus kamu lihat sekarang, nggak harus apa yang sedang happening sekarang. Jadi apa yang saya jual ini juga menarik gitu. Jadi itu yang kalau yang apa prinsip yang dibangun sama tempat biasa sekarang. Gini ya, tadi Mas Embran, Bu Aryani menyinggung soal research dalam industri fashion itu ada research. Itu yang pengen saya ulik lagi. Mungkin dari Mbak Aya sebagai yang punya thrift store kayak gitu kan. Kalau dalam konteks fashion itu terlebih kan tempat biasa atau All the Things Asfdan atau Fry, Kimilata itu kan punya spesifikasi tersendiri. Dari situ tuh step by step simple research-nya itu seperti apa. Jadi mungkin kalau Mas Alek mungkin ngeluarin koleksi itu mungkin step by step-nya itu kayak apa, atau mungkin Mbak Aya, oh yang bakalan mau rame nih barang kayak gini tuh mungkin nentuinnya itu kan berhubungan sama riset juga kan. Mm-hmm. Itu step by step-nya simpelnya aja kayak apa? Kayak gitu. Ya nggak jual dan nggak kayak Mas Alex kan, dia ngejual sesuatu yang memang benar-benar dia kerjakan dari awal dari sampai akhir gitu kan. Kalau saya kan ngejual barangnya sudah ada dan sudah diproduksi, saya jual lagi gitu. Jadi kalau dan kebetulan saya sendiri juga orang penikmat fashion juga, pelaku juga, jadi nggak susah untuk research, untuk ini, karena saya udah tahu nih saya harus ngapain kan. Dan komunitas ini saya juga udah ada gitu kan, teman-teman sendiri juga di usia itu juga saya juga sudah apa ya, baratnya muternya di situ-situ aja, jadi pasti bakal tahu gitu. Dan nggak perlu riset yang benar-benar detail sampai aku harus gimana gitu, enggak. Mungkin cuman kalau baju fashion, baju bekas itu otomatis gimana cara kita ngejualnya lagi supaya orang itu nggak takut, aduh baju bekas nanti jadi dari situ kenapa tempat biasa tuh punya yaudah itu udah kita cuci kok, udah kita laundry, udah wangi, udah siap pakai, tinggal dipajang. Jadi nggak perlu kamu jauh-jauh ke tumpalan panas-panas tepi pagi gitu, nggak perlu kamu jauh-jauh ke Gembong gitu. Di tempat kita sudah ada, kita nyiapin yang sudah siap pakai seperti itu. Jadi kalau tempat biasa ini nggak butuh riset yang mendalam sih. Kalau gitu. Dari Mas Alek gimana? Boleh diulang nggak pertanyaannya? Jadi kan intinya itu kalau Bu Aryani sama Mas tadi kan nyinggung soal research. Jadi dalam nentuin suatu apa barang yang dikeluarin atau mau bikin sesuatu, mungkin kayak TB bikin campaign yang tadi soal tote bag yang itu kan emang butuh need kan, ada need, dan itu kan mungkin butuh kita harus turun lagi dan merangkum itu gitu kan. Itu step by step simpelnya kayak apa gitu loh. Mungkin kan kita kadang juga kayak gini nih, tapi kan juga kadang bleset juga gitu loh. Mungkin ada tips atau trik atau insting emang udah bakat atau apa. Kayak gitu sih. Bakat kata ikun. Jadi kalau All the Things I've Done, kita kan ngeluarin collection per season gitu kan. Jadi fall winter, apa spring summer gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tambahin ada holiday season gitu. Terus kalau ada Christmas special gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi ya salah satunya ya kita mengeluarkan apa namanya collection yang seasonal itu, kalau karakter-karakter yang keluar itu berjalan dengan sendirinya sih sebenarnya. Kayak yang tadi yang apa fall winter itu kan lagi kayak nomaden gitu kan, konsepnya kan nomaden. Jadi orang yang dia suku nomaden yang berpindah-pindah gitu loh. Tapi dia hidupnya di hutan. Biasanya nomaden kan kayak kalau kita menggambarkan kita secara verbal kan sebenarnya di gurun apa gitu kan. Nah, itu enggak. Kalau untuk survei sendiri, survei oh ini ya, lagi tren terus habis itu kita bikin ini gitu ya. Kayak misalnya oh ini lagi apa namanya? Celana chinos lagi naik nih misalnya. Terus denim lagi naik. Kita enggak ngikutin itu sih sebenarnya. Jadi apa yang kepikir sama kita gitu, apa yang kita anggap bagus gitu, karena barang kita basic tadi itu, jadi ya itu timeless gitu, dipakai terus. Cuman tinggal sekarang spring summer, oh ini kayaknya bright colors nih, gitu. Kalau fall winter kalem dikit deh, gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ini juga tergantung mood juga saya sama Dewi gitu. Jadi kalau saya sama Dewi lagi berantem, lain berantem, lain moodnya, moodnya lain. Ya intinya sih kalau riset itu, kalau fashion gitu ya, intinya memang kita ada acuan. Kalau kita bicara ini kan cuma di permukaan kecil ya. Kita bicara kalau kita masuk ke mills atau industri tekstilnya. Untuk trend forecast itu kan keterlibatan itu banyak sekali. Keterlibatan dari trend forecast itu ada mills dari pabrik tekstilnya sendiri, yang mana mereka itu melakukan sesuatu itu untuk 2 year ahead, jadi 2 tahun ke depan, gitu. 2 tahun ke depan, yang mana setiap tahunnya akan dilakukan 1 year ahead, gitu. Sama orang-orang di bawahnya. Kita mulai dari mills. Mills ini menemukan satu formula baru untuk sebuah tekstil tiba-tiba gitu. Dia akan hubungi nih yang namanya desainer papan atas, orang tekstil papan atas, orang media papan atas, kumpul. Gue punya ini. Gue punya range color baru, gue punya tekstil baru, lu bisa buat apa? Nanti dari Nike misalnya, Nike coba, gue pakai yang ini, gue coba bikin sesuatu yang ini, gue pakai ini, gue coba bikin sesuatu yang ini. Akhirnya mereka kumpul bersama untuk dari barang yang lu punya ini, lu akan produksi kapan? Gue produksi 2-3 tahun yang akan datang. Ini akan masuknya ke sini. Terus dia buat namanya prototype. Nah, prototype itu yang di launching ke industrial, jadi belum nyampe ke customer nih, industrial tekstilnya dulu gitu. Nyampe ke industri tekstilnya, mereka tanya, formulanya apa? Gue pakainya polyester, campurin, pabrik gue nggak kuat misalnya. Cari yang ini, cari itu, langsung explore. Sudah ini semua dengan prototype yang sama, mereka akan masuk ke market besar lagi gitu. Market besar lagi itu garment lah, kita langsung turun ke garment. Di pasar ternyata lagi tren kain ini, bisa jadi salah satu garment itu adalah Mas Alex gitu. Kain ini udah beredar. Kalau Mas Alek lebih jeli, dia main ke pabrik, dia mungkin akan dapat kain yang akan keluar tahun depan. Nggak ada kain yang keluar di pasar sekarang. Nah, untuk itu dia baru bisa merancang lagi. Jadi penentuan tren itu terjadi siklusnya berjalannya panjang sekali gitu, sampai ke end user. Nah, pertanyaan siapa menyampaikan tren? Kita sebagai end user di sini, sebagai pemakai tok gitu. Yang menyampaikan siapa? Media tadi. Yang di sana. Itu tanggung jawab dia. Maka tadi saya bilang, kami yang enggak kenal mereka atau mereka yang enggak kenal kami gitu. Itu yang harus dilurusin lagi gitu. Karena dia yang menyampaikan tren itu. Agak miris kalau dia cuma menyampaikan streetnya. Tunggu, hati-hati, jangan dibilang komunitas dulu. Karena gini, kalau kita bicara fashion, enggak juga. Kalau tadi mereka dulu mereka mulainya dari dari sisi balik sekolah. Ke topik dulu aja. Jangan balik ke topik dulu aja. Iya. Mas tadi kan tadi apa dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Manu mungkin Alex mau kembali dulu karena ada baby. Jawab dikit deh, tadi belum selesai. Yeah. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalau all the things tuh lebih ke itu karena barangnya timeless, basic, celana pendek kayak gitu-gitu aja gitu, celana panjang gitu, jas, meja. Biasa-biasa saja sebenarnya, cuman tidak ada persiapan khusus. Cuman kalau Dewi referensinya lebih ke history gitu, fashion history. Dia suka banget fashion history, jadi sejarah tuh dia nih, jadi kayak model bajunya orang apa namanya Rusia kayak gimana, zaman kaisar yang sar tuh kayak gimana, ya gitu. Itu yang dia ulik. Saya lebih ke karena nggak ada apa pendidikan formal di ini ya. Jadi saya lebih melihat kalian sebagai inspirasi. Jadi apa yang customer datang tiap hari ke toko itu yang saya jadikan inspirasi. Jadi kayak misalnya ada customer nih, wah ini rambutnya keribo terus celananya baggy, ini bagus juga nih siluetnya. padahal badannya nggak proporsional, misalnya bukan ideal, misalnya itu bisa jadi inspirasi. Terus orang yang main basket, orang yang main skateboard, terus ada cewek jilbaban jalan di ITES pas panas terik gitu, itu inspirasi. Jadi kalau saya ngeliatnya lebih ke kehidupan sehari-hari. Kalau prosesnya sangat biasa kok. Maksudnya ya kalian bisa datang kapan aja ke Ore, terus saya bisa cerita gitu. Jadi proses ini sangat biasa. Terus saya agak gatal sedikit tadi mengenai membahas yang abu-abu tadi belum tuntas. Iya. Jadi Surabaya itu selalu ada dalam keadaan abu-abu. Tapi sebelumnya itu sudah menjawab pertanyaannya belum? Udah ya. Oke, sip. Jadi Surabaya itu selalu ada dalam abu-abu. Saya juga enggak ngerti kalau ditanyain, saya enggak ngerti kenapa gitu kan. Yes. Maksudnya ilmunya itu harus khusus tuh untuk jawab sosiologi. Itu. Jadi sosiologi betul. Yeah, sosiologi. Jadi mesti ada riset dan segala macam. Cuman saya melihat ini menjadi sesuatu yang positif. Karena kita enggak kemakan tren gitu. Jadi kita tuh cuman belum aja define ourselves gitu. Jadi kita belum mendefinisikan kita mau bawa kemana sih Surabaya ini. Antara lain kalau saya boleh sedikit ngambil kesimpulan samar-samar gitu ya. Surabaya itu kurang media. Enggak ada media, anak muda ya. Enggak ada media. Terus tidak ada forum-forum, tidak banyak forum-forum seperti ini. Ini kan kita ketemu, saya nggak kenal sama Bu Arya nih, saya nggak kenal sama Mas. Nanti jadi ketemu, terus anak-anak yang tadinya lama nggak ketemu jadi ketemu sama SFC, terus ada teman-teman yang lain juga ketemu, sama kalian juga ketemu akhirnya kan. Di sini ada interaksi gitu. Dan dari perjumpaan muka ini ada ide-ide baru. Ada percikan-percikan baru gitu loh. Ah oke deh, bikin kayak gini deh. Wow, the things aja bisa gitu. Katanya gampang bikin produksi, cobain deh gitu misalnya. Atau ada bikin online shop nih. Oh ternyata online shop tuh menurut Mbak ini kesulitan tuh ini. Jadi terbuka kita. Jadi satu gak ada media, kedua kurang forum. Kemudian kita berhadapan setiap hari dengan birokrasi. Surabaya kan kota industri. Setiap hari kontok-kontokan terus, bikin karya, ngelukis, pameran di mana nih gitu kan, galeri bayar gitu kan, terus ya tempatnya nggak banyak, ya untung ada tempat-tempat kayak C2A ini yang memfasilitasi kita. Nah terus kita kan butuh juga ya kayak bersentuhan dengan industri-industri besar kayak misalnya kayak Arva, terus nggak melulu ada di lingkup kecil gitu. Jadi ini kan kalau saya bilang kan lingkup kecil, tapi kita mempertemukan saya dengan Arva, anak-anak Kimilata dengan Arva, Surabaya Fashion Carnival akhirnya loh ketemu Arva kan. Terus ada teman-teman online siapa yang lain juga ketemuan. Nah forum-forum seperti ini yang kita butuhkan. Semakin banyak forum seperti ini butuhkan. Dan di expo seperti Mas Membran tadi bilang, kalau boleh saya sarankan undang media. Supaya apa? Maksimum exposure. Jadi ketika itu diketahui sama lebih banyak orang, jadi tidak hanya yang datang di sini, lebih banyak orang tahu, itu akan lebih bagus. Mudah-mudahan itu nanti step by step kita akan pelan-pelan, karena ibarat kita bayi gitu ya. Kalau Bandung mana-mana distro, dia dari bayi langsung jalan gitu kan. Kita pelan aja, natural aja. Jadi ya bayi merangkak dulu, balita, balik badan, iya, terus habis itu baru jalan, terus kemudian baru lari. Nah ini proses yang bagus kalau saya bilang Surabaya. Gitu. Jadi bersabar. Saya aja 11 tahun sabar. Yes. Udah lumayan Bu. Arva juga loh, lama Arva banget loh. Arva sudah 23 tahun. Si? Gila kan? Dan konvensional dari seorang ibu harian. Yang tadi aku apa nggak memungkinkan untuk menyisipkan transporter di dalamnya. Saya pernah beberapa kali baca tentang sejarah brand besar, dan dia itu manajemennya selalu menyisipkan transporter. Jadi seumpama di kalangan sekolah SMA gitu, dia membuat suatu image, image ini akan in banget di sini. Dia akan menyisipkan transporter-transporter itu dari beberapa, seumpama biasanya anak yang terkenal itu mereka ambil, mereka dandanin, mereka kasih mereka tercover oleh produk kita, brand kita, dan apa yang ingin kita sampaikan, akhirnya mereka dimasukkan. dan orang kan akan melihat itu dan dia akan wah ini kayaknya lagi jadi keren karena dia orang yang jadi orang yang mencolok maka orang akan melihat kayak brand ambassador gitu ya. Iya, kayak brand ambassador. Tapi ini lebih endorsement dia. Ya lebih gimana ya? Sembunyi. Soalnya beberapa kali saya baca ternyata brand-brand seperti Coca-Cola, Pepsi atau beberapa brand pakaian ternama mereka punya taktik untuk menciptakan transporter itu tadi. Jadi mereka memang kecil pada awalnya dan menjadi abu-abu. Kemudian mereka akan menyelipkan transporter yang akhirnya akan dilihat semua orang. Waduh kok kayaknya dia pakai keren banget ya. Karena anak itu seumpama populer di sekolah. Akhirnya semua orang mengikuti karena dia the latest fashion of this week. Kalau saya bilang malah itu ya, apa? Jadi prosesnya terlalu instan ya. Kemarin teman-teman pernah lihat ya? Pernah lihat ini enggak? Pelawak-pelawak di TV pakai baju-baju distro enggak? Nah, itu sebenarnya enggak pas ya. Enggak pas karena distro sendiri itu dia berkembang dari DIY, do it yourself. Maksudnya underground indie dan semacamnya. Yang itu berkaitan erat dengan musik terus apa namanya? Lifestyle. Komedian ya. Bukan komedian. Bukan komedian. Itu jadi lifestyle. Jadi bukan ke situ arahnya. Kalau yang atau kita contoh kasus yang besar juga Oakley. Oakley. Dia sponsorin Raja loh. Maksudnya kalau kita lihat sejarah historinya si Oakley sendiri, dia bukan karakter seperti Ben Raja itu yang ini. Cuman karena mungkin mereka iya ini selling ya. Maksudnya ngomongin masalah jualan. Tapi kalau saya pribadi sih kurang cocok dengan itu. Jadi memang betul ada yang kayak transporter dan kayak sistem endorsement gitu-gitu. Tapi itu justru kalau di implementasikan di Indonesia dan yang pelakunya emang orang-orang yang memang yang dipikirin cuman selling, akhirnya industri jadi mati kok. Kita melakukan sendiri, desainnya kita sendiri. Nah, kalau untuk jualannya sendiri, yang tadi mungkin saya mau sharing sedikit tentang online shop tadi. Kalau online shop itu kan kendalanya konsumen itu kan sebenarnya berhak untuk menyentuh barang itu langsung, melihat bahannya, melihat warnanya. Sedangkan kalau kita online kan kita nggak bisa ya ngelihat, memegang bahannya tuh nggak gitu. Padahal kan kita bisa aja bahannya itu kita nggak suka gitu. Nah, kalau dari Fry itu kendala itu kita atasi dengan kita ada garansi, jadi kita ada bisa dikembalikan kalau memang saat sampai kalian nggak suka apapun itu alasannya. Jadi kalian nggak suka dengan barang bahannya, warnanya ternyata nggak cocok ya apapun itu boleh dikembalikan atau boleh ditukar. Kalau boleh ditukar juga, misalnya kalau kalian tetap ingin memiliki atau barangnya cacat, itu kita juga ada price cut. Jadi kemudian kalau online itu kita kan harus percaya ya pada online itu kita harus kenal terlebih dahulu. Nah, kalau kita sih, kalau dari online itu kita ada Why We Love Fry. Jadi kita tuh punya kita customer yang beli di kita itu selalu kita foto dan selalu kita minta testimoni dari mereka seperti itu. Terus kita juga kalau online shop tuh kan mungkin istilahnya terkenal dengan yang only series buyer kayak gitu-gitu aja. Jadi kayaknya terus jawabnya yang singkat-singkat, terkesan tidak ramah. Tapi kalau kita enggak, jadi kamu mau nanya apapun ke kita, kita benar-benar akan melayani itu seperti itu. Terus juga kalau misalnya masalah garansi, dari kami kita juga enggak takut gitu. Kalau garansi nanti barang dikembalikan akhirnya enggak laku, tapi justru kalau memang ternyata barang itu banyak yang dikembalikan, itu justru kritik buat kami untuk memperbaiki produk kami. Tapi untungnya sih selama ini kita dari online, kita bisa hidup dari online, kita bisa terus berkembang lewat online. pengetahuan Mbak Kanya sebagai seseorang yang non designer itu dalam pembangunan produksi itu apa? Apa adalah pemilihan bahan atau mungkin karena tidak tahu aku punya ide seperti ini tapi aku nggak bisa menggambarkannya gitu. Kalau untuk masalah desain mungkin yang paling utama itu adalah dari bahan ya. Saya sih nggak ngerti ini bahan jenis apa untuk apa apa namanya apa seperti itu tapi kita sih selama ini merasakan bahan ini enak dipakai. Kita apa ya istilahnya kalau kita pakai kita suka nggak, jadi seperti itu kita enak nggak di kita. Jadi kalau kita menjual itu jangan kalau kamu nggak kalau kita sendiri nggak mau pakai ya jangan dikasihkan ke orang lain, mungkin kita lebih seperti itu. Kalau kalau untuk ya supaya kan dikenal dengan materialnya susah, kita harus membantu atau kota lain untuk dapetin material itu. Jadi kita anggap aja bagus. Kalau menurut bahannya sendiri gimana, price sendiri? Kalau bahan selama ini dapatnya dari mana? Kalau kita dari Surabaya ada, dari Jakarta Bandung juga ada. Jadi memang apa ya kalau masalah bahan kenapa harus mengambil dari beberapa tempat itu? Ya mungkin karena di desainnya pengennya ini terus ternyata di Bandung ada, di Jakarta ada, jadi lebih kecocokan antara desain dan bahan itu sendiri. Jadi memang ada beberapa bahan tertentu yang memang tidak bisa nggak available di sini gitu. Terus dalam produksinya sendiri di luar bahan kan masalahnya gini, tidak memiliki basic desainer ya, jadi tentunya pasti ada kendala pada misalnya nggak ngerti teknikalnya, nggak ngerti pola. Mungkin produksi ya maksudnya jahitan dan sebagainya, terus menyiasatinya antar maksudnya komunikasi antara price dengan penjahitnya gimana? Nah kalau untuk jahitan sih kita mungkin belajar pelan-pelan ya polanya seperti apa kayak gitu, tapi mungkin lebih jadi memang penjahit itu juga saya benar-benar cari yang benar-benar bisa dipercaya, jadi saya serahkan ke penjahit saya seperti selama itu. Ini ada keluhan dari enggak, kebetulan sih enggak ada. Aman-aman aja ya, maksudnya komunikasi lancar-lancar aja, mereka bisa menerjemahkan apa yang saya mau ya. Oke, waktu tinggal 5 menit lagi sih mungkin. Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Satu lagi. Saya juga tanya. Satu lagi tapi singkat ya. Satu lagi jawabannya singkat. Ini dia juga punya bisnis. Nah iya, punya ya. Silahkan. Ayo, curhat. Enggak. Kenalan dulu. Nama saya Wayo. Saya dari Cedric Footwear. Kebetulan saya punya usaha handmade shoes, leather shoes, boot gitu. Saya cuma mau tanya untuk Arva School sendiri ya, untuk kurikulum pengajarannya apa ada yang mengarah ke dalam ya sepatu. Soalnya saya lihat untuk ruang lingkup Jawa Timur sendiri untuk mencari-cari semacam workshop sekolah desain yang mengarah ke situ nggak ada. Ya, memang di Indonesia sekolah aksesoris belum ada. Untuk jewelry biasanya mereka ngambil tradisional jewelry. Itu jewelry. Untuk sus ya itu makanya itu dia kalau dinanya sekolah nggak ada sekolahnya di Indonesia gitu. Di Indonesia sayang memang karena kayak sepatu itu kadang dimasukkan ke dalam desain produk. Jadi bukan desain fashion. Ada beberapa negara yang melakukan itu ke desain produk karena berhubungan dengan industrial yang tidak ke fashion. Tapi masuk ke dalam aparel karena menggunakan material-material aparel. Tidak ada. Tidak ada. Dia masuk aparel. Saya kira SDM-nya yang sulit susah untuk mencari guru. Expertise-nya kita di gitu. Singapura saja saya lihat ada sebuah sekolah yang sangat bagus tapi dia jewelry. Jewelry. Bagus, sekolahnya benar-benar eksklusif, muridnya tuh setiap tahun hanya 12. Tapi dia kerjanya benar dengan kalau berlian ya berlian benar, emas dan lain-lainnya. Tapi sepatu memang sulit. Sepatu agak susah. Dan pembuat sepatu di sini biasanya kan turun-temurun ya, maksudnya dari magang memang. Dan di Surabaya kalau kita membuatkan sepatu fashion saja jarang yang bisa dan jarang yang mau. Jadi karena tadi pola berpikir yang bahkan mereka tidak bisa baca gambar loh. Nggak bisa baca gambar, kita kasih desain jawabannya selalu nggak bisa Bu, bawa contohnya aja, contoh persis dia bisa gitu. Memang atau mungkin karena apa, ada kendala pada kemauan dari seniman yang mau pengrajin yang membuat membuat sepatunya itu sendiri yang mereka tidak mau ke apa mengembangkan diri untuk oke, saya kan sekarang desainnya seperti ini, pembuat nggak bisa saya. Jadi begini menurut saya ya, tanpa dasar akademik pembuat itu nggak bisa jadi guru atau bahkan jadi desainer, nggak bisa, gak bisa itu juga. Sebabnya banyak sepatu di Indonesia indah dilihat tidak enak dipakai. Memang kayak gitu kondisinya. Kalau apalagi kita dalam karena dia nggak menguasai anatominya dan lain-lain, itu perlu suatu ilmu tersendiri. Dalam akademis kan kita butuh kurikulum. Membuat kurikulum dari seorang seniman itu beda sama membuat kurikulum dari seorang pengajar, jauh-jauh beda. Saya sempat juga itu ke BPIPI, Badan Pengembangan Industri Sepatu yang di Tanggulangin. Saya sebenarnya mencari, waktu itu sempat ditanyain, Mas mau nyari siapa? Saya mau, Mas mau cari siapa? Oh enggak, saya cuma lihat di web ini, saya ingin tanya-tanya tentang BPIPI ini. Sampai saya ketemu HRD-nya mereka, masih yang mau dicari di sini itu apa? Sampai 3 kali, 4 kali. Saya pertama juga bingung jawabnya. Akhirnya saya jawab ini, saya ingin mengembangin sepatu saya. Mas ini apa? Statusnya pengrajin atau penjual? Saya pemilik bisnis. Saya enggak pegang produksinya, cuma meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas produksi saya di ini juga. Pernah kenal Yongki Komaladi? Yongki Komaladi pernah. Dia hanya seorang teman seorang desainer awalnya. Teman seorang desainer yang mencoba mewujudkan mimpi-mimpi teman-temannya. Gitu. Di situ di kondisi itu dia mencoba mencari orang-orang. Dia intens, dia tidak pakai gambar yang seperti desainer punya, tapi dia duduk sama si tukangnya, pas ini begini sih dia buat satu dulu masterpiece-nya atau prototipe-nya. Itu yang dia teruskan. Jadi mungkin dengan cara itu akan lebih baik untuk bisa mengembangkan itu. Kalau untuk masalah taste, trend, fashion itu riset lah jawabannya. Pertanyaan saya akhirnya sampai sini aja dulu ya. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Untuk Kimi Lata, selama ini kan produksinya masih handmade dan dikerjakan sama Kimi Lata sendiri. Kedepannya ada ini nggak kepikiran untuk mengembangkan lebih luas gitu, maksudnya membuat produksi lebih banyak, mempekerjakan orang. Pastinya sebetulnya saya tidak 100% membuat ini semua karena saya punya 2 pegawai, tapi seperti bagian detail seperti jari-jari atau penggunaan warna itu tetap saya penangan. Jadi pegawai saya cuma buat apa namanya ngebungkus ring atau masang rantai. Outletnya di mana? Maksudnya dijual di online atau? Macam workshop ya, workshopnya sih di rumah saya sendiri. Iya enggak. Susah nggak ngajarin pegawai untuk susah soalnya setuan tangan semua kan? Iya susah soalnya kadang mereka itu kan ya namanya juga pegawai, kadang pokoknya asal cepat selesai gitu kerjanya. Nah itu yang harus saya omelin gitu loh, omelin kerjanya. Pokoknya ngerjain gini tuh jangan asal cepat selesai, yang penting detailnya harus benar dulu atau gimana seperti itu. Soalnya seperti yang kata Bapak Fry bilang, kalau misalnya jelek kan otomatis ya kita lempar dulu diri kita sendiri gitu loh. Ini barang bagus apa jelek? Kalau jelek kan nggak mungkin gitu kan saya pakai. Jadi saya harus suka dulu sama barang saya. Jadi setelah itu baru bisa saya distribusikan. Bisa dijual, harus bisa menilai apakah saya mau beli sendiri juga atau tidak. Oke. Karena waktunya sebetulnya udah lewat ini. Jadi saya tutup aja sekarang. Jadi kalau mungkin bisa saya simpulkan hari ini mungkin. Untuk menjadi desainer apapun itu, pendidikan itu penting, bakat itu juga penting, tapi di luar itu juga kemampuan untuk bisa menjual produk itu sendiri juga sama pentingnya. Saya rasa sekian, kita beri tepuk tangan buat narasumber kita hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber dan juga kepada moderator kita. Kami mohon maaf, ternyata diskusinya jauh melewati waktu dan kami mohon maaf juga atas segala kekurangan kami. Tapi ya, kami senang sekali atas diskusinya. Semoga tidak kapok-kapok deh sharing lagi. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat teman-teman.